Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muktasatuha wa kullu muktasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, para pendengar radio Al-Um yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bersua kembali di radio tercinta kita, di program yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi Rukyah Syariah di edisi yang spesial mungkin ya. Mudah-mudahan betul-betul spesial, memberikan manfaat bagi kita semuanya malam ini. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal oleh penyiar dan pemandu, bahwasanya malam ini kita akan memberi materi sihir Facebook, dan mestinya ini sudah kita bahas minggu yang lalu, tapi karena demi utuhnya materi ini kita tunda, dan alhamdulillah malam ini kita bisa membahasnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, materi sihir Facebook ini kita pilih ada sejumlah latar belakang, ada alasan, di antaranya satu ya, kita sangat prihatin banyak wanita, terutama putri ya, maksudnya pelajar dan juga mahasiswi yang hilang. Dan ini ya banyak, termasuk ada juga mahasiswi kedokteran dari Undip Semarang itu, dan juga tidak terhitung di daerah-daerah yang saya mendengar, bahkan baru saja kemarin saya dilapori ada putranya ya, putrinya tetangga itu yang kebetulan pas lagi mudik di Jombang, yang sudah hampir 2 minggu hilang. Hanya membawa 1 lembar baju ya, tidak ada riwayat konflik yang berarti dengan orang tua, pintu dalam kondisi terbuka, dan sampai 2 minggu belum kembali ya. Bahkan sudah dilaporkan di Kapolres Jombang, bahkan tidak hanya itu, seluruh Jawa Timur, karena kebetulan ada saudaranya yang jadi polisi. Mudah-mudahan ya, sampai saat ini, sampai hingga detik ini ya, mudah-mudahan sudah ditemukan ya. Tapi yang jadi pembahasan, kenapa kok begitu banyak yang hilang, apakah itu sementara waktu dituduh karena diculik, atau sebetulnya itu semuanya karena pengaruh sihir. Walaupun di antara banyak kasus itu sebetulnya lebih mengarah pada kasus sihir, hanya isu yang dimunculkan bisa saja itu penculikan. Kemudian latar belakang kedua, alasan kenapa kok ini kita pilih, pun ini meskipun ini sesuatu yang sangat prematur gitu ya, baru, karena mungkin belum pernah ada kajian spesial khusus untuk masalah sihir di Facebook itu. Ini kita angkat karena memang banyak sekali, karena banyak itu kan lebih dari 3 gitu ya, itu yang sampai pada kita sudah 7 ibu-ibu ya, yang sudah punya anak dengan kehidupan yang mapan yang kemudian mengajukan cerai ya, karena pengaruh dari sihir Facebook itu. Jadi ini sangat memprihatinkan. kebetulan saja Allah menghadirkan ya ibu-ibu ini di kami, sehingga terpantau pengaruhnya, kondisinya, seberapa parahnya, dan apa sebetulnya latar belakang sebabnya kok bisa kena sihir dari pas begitu. Dan ini menjadi satu apa analisa bahasanya, bisa saja seperti gunung es itu tampak di ujung hanya sedikit, tapi ketika didekati ternyata banyak sekali, karena hanya sampai pada kita yang itu saja, sedangkan yang lainnya kira-kira ya lebih besar lagi tentunya, seperti itu, yang tidak terdeteksi, yang tidak ada kaitannya dengan kita, yang tidak ada lapor, dan tentunya yang bingung mungkin kasusnya ya perceraian, pisah, dan seterusnya, atau ya mungkin hilang dan seterusnya. Itu yang menjadi alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini penting untuk kita sampaikan agar orang tua ya khususnya yang memiliki anak perempuan putri ya masih pelajar, yang masih belum dewasa, yang banyak sekali hilang, diberitakan hilang baik itu di media cetak maupun di elektronik, di televisi, supaya ya memahami bagaimana sebetulnya proses sihir Facebook itu. Jadi supaya tidak ya bisa mengantisipasi dan tidak terjadi ya putrinya yang hilang tanpa ada penjelasan. Ini semuanya ya mengharuskan kita orang tua untuk mengantisipasinya, dan terutama bisa mengikuti materi ini. Jadi ini penting bagi orang tua. Ya tolong diselamatkan putri putranya supaya tidak hilang. Karena ya tidak paham tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kejahatan di Facebook itu, terutama kaitannya dengan sihir. Kemudian juga penting lagi bagi suami istri ya, agar tidak kehilangan pasangannya ya, tolong dikenali bagaimana kejahatan sihir Facebook ini. Kemudian yang juga melatar belakangi ya, ya bagi kita semuanya ini hendaknya memahami apa sebetulnya pengaruh buruk dari Facebook, terutama kata dengan sihir, yang itu katanya untuk generasi muda ya, baik itu putranya maupun putrinya yang sering hancur ya rusak, bahkan sampai hilang itu gara-gara Facebook. Jadi bagi kita yang pengemban dakwah ya, bagi tokoh yang betul-betul konsen dengan kaderisasi dari lembaga-lembaga ormas dan seterusnya, penting sekali untuk memahami ini agar jangan sampai kecolongan ya. Kalau sudah parah baru kemudian menyalakan rame-rame tentang dampak Facebook. Dan juga lebih penting lagi bagi praktisi pendidikan ya, supaya lebih konsen lagi memperhatikan bagaimana dampak Facebook ini dalam diri murid ya, pelajar yang menjadi tanggung jawabnya, yang itu bisa ya sangat mempengaruhi perilakunya, psikologinya, pribadinya, dan seterusnya. Dan terutama ya kasus hilangnya mereka yang putri ini, tentunya bagi guru ya itu ya sangat penting katanya dengan memahami sihir Facebook. Dan yang paling penting lagi ya bahwasanya dengan pemampangan foto ya, baik itu laki-laki maupun perempuan yang ada di Facebook, itu sangat mudah sekali siapapun terkena sihir. Karena itu ya sihir ini sebetulnya bukan hanya untuk putri, tetapi ya untuk semuanya. Saudara yang dirahmati Allah, kita maklumi bahwasanya yang namanya teknologi Facebook ya, dan apa namanya teknologi yang lainnya seperti HP dan internet dengan segala apa namanya software jejaringnya itu tidak bisa disalahkan. Jadi dia boleh dibilang value laden, nanti bebas nilai. Sebetulnya itu semuanya ya produk teknologi yang tidak bisa disalahkan. Sama kita analogikan dengan HP, dengan laptop, dengan sepeda motor dan yang lain-lainnya, dengan pisau, semuanya tergantung penggunanya. Jadi sama juga dengan televisi ya. Pada dasarnya teknologi televisi ya tidak bisa disalahkan. Tergantung siapa yang mengisi, tergantung kontennya di siapa dan seterusnya. Kalau diisi dengan kebaikan ya jadinya baik, tapi kalau diisi dengan yang buruk ya jadinya buruk. Dan juga dalam Facebook ini tergantung penggunanya. Kalau penggunanya ini ya tidak berilmu, lemah iman, lemah psikologinya ya, apalagi anaknya masih muda ya, dengan segala keterbatasan kekurangannya itu ya sangat rentan sekali jatuh pada dosa, pada kesalahan, sehingga kemudian mudah sekali terkena sihir Facebook. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita bahas dulu apa sebenarnya definisi sihir itu. Saudara, di depan saya ini saya bawa kitabnya Syekh Waqitatussalam Bali yang kedua, yang ini nanti kita akan juga bahas, As-Sarimul Bator ya, Tasaddil Lis-Sihr, Lis-Sahrtil Asral ya. Ini kitab kedua Syekh Waqitatussalam Bali yang berbicara panjang lebar tentang sihir. Jadi kalau kita ingin mendalami sihir Facebook, mengenalinya, melindungi keluarga kita dan semuanya, maka akan lebih utuh kalau kita memahami apa sebenarnya sihir itu terlebih dahulu. Nah, di dalam kitab beliau ada satu bab Al-Fasul Awal Ta'rif Sihir. Jadi tentang definisi sihir. Ada definisi secara lugah, ada definisi secara istilah. Definisi secara lugah ini disampaikan oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Lais menyatakan sihir ini amalun yukorribu fihi ila syaitan wa bi ma'unatin minhu, amalan yang bisa mendekatkan pelakunya kepada syaitan dan setan pun membantunya. Ini Al-Lais. Beda lagi kalau Al-Azhar. Beliau menyatakan aslu sihir, pokok dari prinsip sihir itu adalah sarfus sayy an haqiqati ila ghairihi. Memalingkan sesuatu dari hakikat sebenarnya kepada yang lain, yang bukan hakikatnya. Ini penting untuk kita pelajari karena nanti kita akan bisa memahami apa sebenarnya hakikat sihir di Facebook itu. Misalkan definisi yang dimunculkan oleh Al-Azhar ini persis dengan ya apa yang terjadi di Facebook. Banyak sekali orang yang hakikatnya buruk tetapi tampak baik, karena ya memang hanya diukur dari nasihat, dari tulisan, dari chattingnya dan seterusnya, yang hakikatnya sebenarnya dia tidak baik. Begitu juga dengan definisi sihir secara bahasa yang itu diambil dari kitab Lisanul Arab Ibnu Mandur. Disebutkan arti sihir sebagai berikut: Baka'an nasahir lama ro'a al-batil fi suratil haq wa khayyala say ala ghairi haqiqatihi qad sakara say an wajihi aisarfahu. Artinya tidak jauh berbeda ya. Secara lugah yang namanya sihir itu ya seolah-olah orang yang terkena sihir itu melihat yang batil itu dalam bentuk yang hak dan menggambarkan sesuatu yang itu bukan hakikatnya, sehingga jadilah dia terkena sihir ya. atau dipalingkan dari sesuatu yang hakiki tadi itu. Ini semuanya adalah definisi sihir di yang itu bisa memahamkan kepada kita sebetulnya kalau orang lagi chatting ya istilahnya di Facebook itu lagi ngobrol sama temannya dengan saling apa menuliskan dialognya itu bisa saja dia masuk pada perangkap sihir dalam arti orang yang menjadi lawan bicaranya itu ya bisa saja menampilkan sisi baiknya yang pada dasarnya dia adalah buruk. Jadi secara bahasa orang yang sedang tertipu dalam chatting itu sebenarnya sudah terkena sihir ya, secara bahasa, pengertian bahasa. Begitu juga dalam kamus-kamus yang lain seperti Mu'jamul Wasit ya, as-sihru malatufa ma'khudu wa taqo, apa yang sangat halus ya proses terjadinya dan sangat mendalam. Jadi halus ya dan mendalam. Jadi bisa saja ini pun juga mewakili kondisi orang yang terkena sihir Facebook ya dengan dialog-dialog yang ada di dalamnya yang terpesona ya, yang terlena dengan kata-kata ya, yaitu yang menggambarkan dia kena pengaruh sihir. Atau dalam kamus yang lain disebutkan al-muhitul muhit ya, kamus al-muhitul muhit itu disebutkan makna sihir yang semuanya menggambarkan bagaimana situasi yang terjadi di Facebook itu. Ikhrajus syai' fi aksani ma'aridihi hatta yaftin. Jadi menampilkan sesuatu yang sangat baik sekali ya penampilannya ya sampai orang tertipu. Jadi ini penting sekali ini. Ini banyak sekali kasus yang kita hadapi ya di antara ibu-ibu yang kita hadapi, apa? Kita tangani, kita rukyah itu dia ini baik ini Ustaz. Dia ini baik ini Ustaz padahal ya Allah, namanya juga orang kena sihir kan. Ya orang yang normal ya kita yang nangani ya definisi baik bagi orang yang kena sihir itu ya orang yang terpedaya, orang yang dikatakan baik itu ya ya tidak lain adalah orang yang buruk yang pada dasarnya dia sedang melakukan proses sihir tanpa dia sadari dan ini masuk dalam kategori definisi secara bahasa. Adapun secara istilah seperti ini yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi, as-sihru fi 'urfi syar', sihir dalam pengertian syara' itu adalah muktasun bi kulli amrin, adalah istilah yang khusus yang menyangkut segala perkara yakfa sababu, yang tersembunyi sebab-sebabnya. Ya, saya ulangi ya, muktasun bi kulli amrin yakfa sababu. Ya, muktas yang secara khusus ya, definisi sihir menurut Fakhruddin Razi ini, sihir itu adalah satu kata yang secara khusus berkaitan dengan segala perkara yang sebab-sebabnya itu tersembunyi. Wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqati, dan menggambarkan sebabnya tersembunyi. Jadi kalau orang kena sihir Facebook itu tidak sadar bahwa dirinya sedang disihir, sebabnya dia tidak sadar itu. Ya, ya mungkin karena kesalahan yang dia lakukan, yang dia terombol syariatnya, kemudian menjadi dia tidak ngerti dan itu terkena sihir. Kemudian menggambarkan wayuta khayalu ala ghairi hakikati, dan tergambarlah ya yang itu bukan hakikatnya. Wayajri majra tau apa wal khida taumihi tamwihi wal khida, sehingga berjalanlah proses sihir itu hingga dengan proses penipuan. Kalau definisi yang dibuat oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini tambah lebih luar biasa lagi untuk menggambarkan bagaimana proses sihir Facebook ini bekerja. Ya. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini sihir itu artinya huwa uqadun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bi aw yaktubuh. Saya terjemahkan dulu. ukodun ikatan waruko atra jambi wakalamun. Nah ini atau ucapan ya takallamu yang diucapkan ya au yaktubuhu atau ditulis. Nanti kata-kata yang diucapkan atau yang ditulis. Nih kalau di Facebook ini kan chattingnya via ngetik gitu ya. Jadi menulis ya. Jadi seperti itulah apa namanya Facebook, sihir Facebook bisa diwakili oleh definisi yang ditulis oleh Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Jadi ikatan atau ruqyah atau jambi dan perkataan yang diucapkan atau yang ditulis. Ya, karena medianya dialog via tulisan lagi chatting begitu ya. Au ya'malu syai'an atau melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu ini nanti jumpa, bertemu. Ya, nanti orang itu terkena kasus sihirnya. Yu'asiru fi badanil maskur yang memberikan pengaruh di tubuh orang yang tersihir. Atau au qalbihi au aklihi min ghairi mubasharatin lahu. Min ghairi mubasharatin lahu. Yang bisa memberikan pengaruh pada tubuh orang yang tersihir, hatinya, akalnya, yang itu tidak dilakukan secara langsung. Jadi ada prosesnya. Yang paling penting di sini yang harus garis bawahi adalah kalamun yatakallamu bi au yaktubu. Jadi bisa dalam bentuk mantra atau ucapan-ucapan yang itu diungkapkan atau ditulis. Ya, berarti kan mengetik saling chatting itu balas-balas dalam bentuk dialog tulisan itu masuk kategori kalau di dalamnya ada unsur sihirnya, ya unsur sihir dalam bentuk ungkapan kata-kata yang ditulis yang bisa memberikan pengaruh pada tubuh seorang korbannya, hatinya, akalnya. Dan itu butuh proses tidak langsung ya. Ini penting sekali. Jadi kalau dari definisi ini kita akan menterapi orang yang kena sihir itu ya tubuhnya, ya hatinya, ya akalnya. Dan kenyataannya orang yang kena sihir itu ya mereka kena sihir ya hatinya dan akalnya. Jadi akalnya itu mengatakan oh, dia baik, hatinya mengatakan wah cinta, badannya bisa gregesi, kesakitan dan seterusnya. Itu semuanya akibat dari pengaruh sihir yang dilancarkan di media jejaring Facebook tadi itu. Walahu hakikatun ya. Dan betul-betul sihir ini memiliki hakikat pengaruhnya. Di antaranya apa? Faminu mayak dulu. Di antaranya ada yang sampai mati. Wa mayum rodu. Dan di antaranya juga ada yang sakit. Wa mayakhudu rajula anim ra'atihi fayamna'uhu wa ta'ah. Dan juga ada yang pengaruhnya itu mengganggu seorang suami ketika hendak mengumpuli istrinya. Jadi dia tidak bisa. Ya. Kalau di lapangan kasus yang terjadi terbalik. Jadi istrinya ini mau diajak berhubungan oleh suaminya, istrinya menolak, nggak bisa. Nah, karena yang terakhir ini wanita, gitu ya. Kalau di sini kasusnya lain, laki-lakinya yang kena sihir. Ya dalam penjelasan Ibnu Qudam Al-Maqdisi itu seperti itu. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Di antaranya kasus sihir itu sampai bisa memisahkan suami istri. Dan ini yang kita hadapi, yang sedang kita terapi dan seterusnya. Wa ma yubaghidu ahada huma ilal akhir au yuhabbibu baina isnain. Di antaranya juga ada yang dampak sihirnya itu menyebabkan satu dengan lainnya saling tengkar, konflik. Persis betul ini kenyataan yang di lapangan. Atau sebaliknya ya saling mencintai di antara dua insan. ya, kemudian mengajukan sudah saya cerai saja. Nah itu ya, karena ada unsur tadi itu mabuk cinta tadi yang karena pengaruh sihir. Nah beda dengan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan huwa murakkabun min ta'sirat al-arwah al-khabisah, yaitu tergabungnya dari pengaruh ya, pengaruh ruh yang busuk, yang buruk, yang itu juga bisa dikuatkan dari pengaruh adanya kekuatan alam. Ini kalau Imam Ibnu Qayyim. Dan yang paling penting ya, definisi yang tadi yang di paling tepat untuk menggambarkan terjadinya sihir Facebook ya, yang diriwayatkan oleh Imam apa didefinisikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang memang dalam kenyataannya orang yang terkena sihir itu ya badannya kena, hatinya kena, akalnya kena, dampaknya bisa menceraikan pasangan, bisa merusak rumah tangga, saling tengkar dan seterusnya. Ya bahkan mungkin sampai sakit fisik ya, tergantung jenis sihir yang apa menimpa ya, biasanya tidak hanya satu, bisa juga sihir itu ditambah dari satu yang tadinya mungkin sihir mahabbah ya, sihir atau sihir jalan goyang, sabuk manggil dan seterusnya, yang itu kemudian ditambah dengan sihir penyakit dan seterusnya. Dadara dirahmati Allah. Itu tadi adalah definisi sihir yang bisa mewakili bagaimana sebetulnya tema ini kita angkat, yaitu sihir Facebook. Jadi begitulah definisi yang dituliskan oleh para ulama, yang itu semuanya ternyata bisa menggambarkan bagaimana proses sihir Facebook itu berjalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentang pemahaman kita tentang sihir yang harus kita pahami bersama adalah ada syarat-syarat ya seseorang yang itu bisa terkena sihir ya. Kalau dulu orang yang terkena sihir itu cukup ditanya tanggal lahir, wetonnya dan nama orang tuanya. Nama dirinya, nama orang tuanya, tanggal lahir itu sudah cukup. Nah, itu saja itu sudah bisa menyebabkan orang terkena sihir. Nah, kalau sekarang ini dengan Facebook sudah ada tanggal lahir, sudah ada nama orang tua, nama dirinya, ditambah plus foto lagi. Padahal foto itu media yang sangat-sangat gampang bagi dukun ya, tukang sihir untuk nyihir. Foto itu, kalau sudah foto itu kena, itu susah nyabutnya, kecuali harus dibakar dan seterusnya. Foto harus diambil dan seterusnya. Kalau tidak, bisa terkirim terus. Nah, ini bahayanya di situ. Sementara di Facebook itu ya, yang ini yang kita bahas ini yang bermasalah ya. Kalau tidak bermasalah ya, jangan dibahas di sini. Ya foto itu ditampilkan seluruhnya dan seterusnya dengan berbagai versi penampilan dan seterusnya, ada yang tidak jilbaban dan seterusnya. Nah kalau sudah seperti ini, apa yang sulit bagi tukang sihir, bagi orang yang jahat, bagi orang yang punya ilmu sihir dan seterusnya untuk menyihirnya? Jadi mudah sekali kalau sudah seperti itu. Jadi coba Bapak Ibu pendengar radio ya, yang dirahmati Allah dimanapun berada, bisa membayangkan kalau sudah misalkan ada namanya, ada fotonya, ada tanggal lahirnya, bahkan ada orang tuanya, ya sudah habis kalau sudah gitu. Mudah sekali kena sihir gitu loh. Nah, seperti itulah gambarannya kalau dulu. Kalau dulu hanya dengan nama, tanggal lahir, nama orang tua. Kalau sekarang ya apalagi ada foto ya tambah kena gitu loh. Kalau dulu ya mungkin dengan benda-benda asal, misalkan atalnya ya, bekasnya rambut ya, rambut rontok itu, rambutnya yang rontok atau kukunya, itu sudah habis. Artinya bahasanya sihir itu akan kuat kena seseorang kalau ada media, media yang itu terkait dengan orang yang akan disihir. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis sihir yang dilakukan yang kemungkinan itu dilakukan orang yang memang jahat ya, orang yang memang tujuannya merusak. Iya, mereka yang mau ditarget rusak. Misalkan dari sihir mahabbah. Itu kalau ini di kalangan pondok ini sering terjadi ini, pakai mahabbah. Kemudian bisa juga dengan apa namanya? Sihir kalau di Banyuwangi itu suku Osing itu ada sihir jenis sabuk mangir atau ajian jaran goyang itu. Saya singgung sedikit ya. Untuk jenis sihir-sihir ini itu kaitannya dengan kasus-kasus orang yang kena sihir di Facebook itu besar. Ya. Ya, tentunya setiap daerah memiliki jenis sihir yang berbeda, mungkin teknisnya sudah berbeda sedikit, tetapi hakikatnya akan sama. Ya, sama menggunakan media jin, sama pakai kesirikan, ya pakai ritual dan seterusnya. Misalkan sihir yang itu dari suku Using Banyuwangi ini yang kita pernah menghadapinya. Ya, ada anak yang tobat ya setelah dia menggunakan ajian jaran goyang. Menjelaskan ya, ritual-ritualnya termasuk puasa mute ya. Ya, kemudian dengan istilahnya makan sahur apa bukanya dengan ngepel, istilahnya hanya beberapa kepel nasi ya, kemudian hanya beberapa minuman air putih ya, semuanya serba mute, ngepel nasi putih tidak ada lauknya. Itu dilakukan sama beberapa hari, saya tidak nyebutkan ya supaya tidak menjadi ajaran. Kemudian sambil membaca mantra tiap malamnya, mulai tengah malam sekian kali, kemudian saat matahari terbit fajar itu, kemudian saat tenggelam malam beberapa kali jumlahnya sampai hari ke 7. Itu dibaca terus ya tiap malam sambil membayangkan orangnya. Nah, kalau sudah ada di Facebook orangnya, fotonya, ya mesti habis itu, mesti kenanya itu. Di malam terakhir dibaca sekian ya. Menurut riwayat ya, yang mereka yang sudah menggunakan ajian ini itu. Na'udzubillah ya, ini sisakan ya. Jangan sampai kita melakukan. Kita bahas di sini itu bukan untuk ngajari yang buruk, tetapi ini hanya bukti yang kaitannya dengan proses terjadinya sihir Facebook. Yaitu orang itu akan didatangi, wanita itu akan didatangi, katanya ini pelakunya mengatakan didatangi apa namanya sosok orang yang nyir tadi itu tiap malam ya. Kemudian ketika akan ketemu ya dibacakan lagi. Kalau sudah memenuhi target ya habis ya, orang itu sudah ya sudah akan nempel seperti perangku. Dan kalau tidak dinikahi itu gila ya, tidak nikah itu akan gila ya. Hanya ada mantranya itu ya, seperti itu. Ini kalau dari versi Using yang serba kejawen itu ya. Nah, kalau nanti di tangan orang yang katakanlah putih itu ditambah dengan ayat kursi, kalau tidak mempan, ayat kursi itu dibaca di waktu matahari terbit. Bayangkan kayak menyembah setan ini ya. Matahari di atas ubun-ubun, baca ayat kursi ini. Dan matahari saat tenggelam. Masya Allah, na'udzubillah ya. Ini semuanya dilakukan anak yang tobat di depan saya, dan dia sudah berhasil menerapkan ajian ini ya, dengan tadi itu melihat foto tadi itu. Coba bayangkan Bapak Ibu pendengar radio yang dirahmati Allah, dengan kondisi Facebook yang saat ini ada, yang rata-rata ya Facebook itu menampilkan foto pemiliknya berbagai model ya, berbagai apa kondisi dia difoto. Bisa kita bayangkan seperti apa pengaruhnya sihir itu menjadi sempurna. Karena itu jangan heran kalau kemudian tiba-tiba hilang ya. Kalau itu seorang masih pelajar, masih sekolah ya apakah mahasiswi atau hanya SMA dan seterusnya. Dan jangan heran juga kalau kemudian minta cerai, perceraian dan terjadi seperti itu. Itu semuanya karena akibat dari sihir. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan dia terkena hipnotis, padahal itu sebetulnya terkena sihir. Nah, ini bahaya sekali ya. Coba Ibu Bapak semuanya pahami materi ini supaya menjadikan sadar. Kalau sekarang putrinya ini punya Facebook, ya akan sangat aman sekali kalau foto-foto semuanya dihapus ya. Kemudian juga hal yang privasi itu tidak ditampilkan. Enggak tahu itu apa bisa apa tidak. Kalau enggak bisa ya berarti ya harus ya didel atau bagaimana itu. Saya kira ada yang lebih bisa menjawab. Tapi yang jelas kalau sudah tahu bahwasanya gambaran potensi kena sihirnya yang begitu besar, ya itu harusnya diantisipasi ya. Bila perlu ya harus dihapus dan seterusnya. Monggo silakan Bapak Ibu yang punya putri dicek ya, ditanya putrinya ada enggak foto-foto yang ditampilkan dan seterusnya, tanggal lahir, nama orang tua. Enggak tahu bagaimana caranya supaya itu bisa aman ya. Saya sendiri juga tidak begitu tahu tentang Facebook secara umum, secara lebih detail gitu ya, karena yang saya tahu kasus-kasus orang yang kena sihir dari Facebook. Kok bisa begitu? Iya. Ya, karena kronologisnya seperti itu dari HP dan dari Facebook. Ya, setelah nomor teleponnya diketahui orang yang nyihir, kemudian dia dibimbing untuk membuat Facebook, dan di Facebook itu tambah lebih jelas pengaruh sihirnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang terkait dengan definisi sihir dan jenis cekan sihir yang digunakan untuk biasa menggunakan sihir dalam Facebook. Jadi bisa dibayangkan ya, seperti itulah pengaruh sihir Facebook. Dan ingat ya, mahabbah itu kalau dalam pondokan itu ya, terus kemudian santet ya. Santet itu kalau dalam istilah Jawa itu kan dari kata menisan lengket atau apa ya, lengket atau menisan bentet, disingkat dengan santet gitu ya. Ya, santet itu ya sihir tadi itu, sihir mahabbah ya, sihir yang digunakan untuk ya membuat orang itu kena pengasihan dekat, atau juga sekaligus sihir tafrik memisah tadi itu. Jadi sebelumnya itu adalah jenis sihir gitu ya. Itu latar belakang yang jenis-jenis sihir yang bisa menggunakan Facebook sebagai sarananya, dari fotonya, dari tanggal lahirnya, nama orang, namanya, nama orang itu dan nama orang tuanya. Jadi dari sini ya, kata sampai orang laki-laki pun ya, seorang yang memiliki Facebook, apakah dia seorang bapak, seorang suami ya, itu bisa kena sihir dari kasus ini. Sangat bisa kena sihir. Karena itu ya, bagi siapa saja yang punya Facebook yang menampilkan foto-foto dirinya, itu sebaiknya segera dihapus. Dan juga alamat ya, semua yang kaitan dengan privasi dirinya itu segera dihapus. Gunakan Facebook ini ya semestinya saja. Kalau memang untuk bisnis ya bisnis, untuk yang lainnya yang bermanfaat, asal tidak dengan menampilkan data pribadi yang sangat privasi, yang itu sangat mudah untuk digunakan menyihir apa sihir apa tukang dukun atau tukang sihir untuk menyihir, atau siapa saja yang memiliki ilmu sihir hanya sebatas untuk tadi itu, untuk menguasai seseorang, apakah dia seorang pelajar atau mahasiswi dan seterusnya, atau ibu rumah tangga dan seterusnya. Itu semuanya kaitannya dengan tadi itu, definisi sihir dan jenis sihir. Sekarang kita beralih pada hal-hal yang penting yang itu berkaitan dengan sihir Facebook. Yang pertama ya, ini apa saja yang menyebabkan orang bisa terkena sihir Facebook gitu ya. Yang pertama adalah niat. Dari niat ini seringkali ya orang yang Facebookan itu niat atau motivasinya ya tidak tulus, tidak ikhlas, ya tidak murni untuk ibadah. Tidak. Tetapi ada kalanya niat itu hanya untuk ya supaya iseng, niatnya untuk ya hiburan. Padahal niat itu sangat berpengaruh pada hasilnya. Kalau niatnya ibadah ya mungkin dakwah, ya insyaallah Allah akan melindungi dari dampak-dampak buruk Facebook itu. Tetapi kalau niatnya itu sudah lain, katakanlah ya. Ya misalkan kalau ya penjahat-penjahat ini yang ya kita katakan kayak penjahat kelamin lah yang selalu rusak ini. Ya kita katakan seperti itu karena kasusnya bukan untuk dinikahi mereka yang diculik, yang dihilang itu, tapi untuk dirusak dalam tanda petik ya, dinodai itu. Itu motivasinya Facebookan itu hanya untuk mencari korban. Jadi hati-hati kalau kita sudah masuk di Facebook niatnya sudah salah, itu akan mudah sekali terbaca. Ya, ya mudah sekali untuk kena pengaruh sihir Facebook itu. Bisa saja orang niatnya benar, ya ini terkait dengan potensi orang kena sihir Facebook itu apa saja niat tadi itu ya. Benar niatnya, tetapi dalam proses perjalanannya itu niat itu bisa berubah. Kenapa begitu? Karena kondisi internet secara umum, Facebook secara umum. Saya ini ya alhamdulillah ya seumur hidup ini belum pernah membuat Facebook dan juga kayaknya tidak bisa membuat buka Facebook ya, karena tidak bisa. Saya hanya mempelajari kasus ini ya, kemudian akhirnya saya mencoba tanya ya, seperti apa Facebook itu dan seterusnya. Nah ketika ditampilkan layar Facebook ya, mereka-mereka yang kasus bermasalah itu fotonya berjejer macam-macam dan seterusnya. Wah ini kan mengerikan ini. Padahal foto ini kan ya sar, tidak boleh ditampilkan. Itu hukumnya haram kalau perempuan. Apalagi kalau dalam kondisi tidak berjilbab, jelas dosa. Nah kalau niat tadinya awalnya benar, tapi dia di lapangan itu dia kontak sana sini ya, ketemu sana sini yang foto-foto yang masuk di Facebooknya itu foto-foto yang tidak jilbaban atau yang berjilbab sekalipun, ya bisa menjadi rusak niatnya. Yang tadinya mungkin mau mendakwai, lama-kelamaan lihat wajah orang yang diajak dialog ya bisa akhirnya terpesona dan seterusnya. Sehingga ini seringkali akhirnya apa? Mempengaruhi hubungannya dengan lawan jenis, lawan pasangannya. Kalau dia seorang suami ya, ya akhirnya melihat istrinya mungkin akan ada rasa jenuh, rasa bosan. Atau bahayanya ya sahabat yang dari Facebook tadi itu dibawa lari ke pasangannya dan seterusnya. Dan kalau seperti ini sebabnya mudah sekali orang kena sihir karena dia sudah berlaku salah. Yang kedua, bisa saja niat yang tadinya benar itu menjadi salah ya, karena keagamaannya, ilmunya ini tidak banyak. Jadi dia terjebak dengan budaya tadi itu yang saya sampaikan di awal. Jadi pengaruh sihir yang tadinya asalnya orang itu tidak baik, tapi karena dia pintar nulis, pintar merayu, pintar dialog dalam chatting itu ya, kemudian bisa saja akhirnya dia terkena gangguan pengaruh dari lawan chattingnya yang itu bisa berujung pada kena sihir. Itu dari niat saja sudah bisa menimbulkan masalah gitu ya. Jadi ini bahaya sekali gitu ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan sebab-sebab kenapa kok orang bisa terkena sihir, kondisi keimanan ya orang sekarang yang rentan, yang lemah, yang kita katakan lemah iman. Apalagi kalau remaja putri, waduh, ini yang kemudian menjadikan sihir Facebook itu mudah sekali masuk, mudah sekali kena ya, mudah sekali orang itu ya terpengaruh dengan sihir basbuk itu. Kemudian kecenderungan kita ini yang hidup di masa saat ini yang banyak masalah gitu ya, ini juga menjadi alasan tersendiri orang mudah sekali terkena sihir basbuk ataupun HP ya. Jadi ini kasusnya sama, kalau di HP itu hanya tidak ada gambar mungkin ya, HP yang terbatas hanya kata-kata yang indah, yang merajuk dan seterusnya, ya nanti juga ada sisi yang lebih spesifik tentang HP, yaitu biasanya disuruh di SMS dengan kata-kata tertentu, sedikit ancaman, jangan kamu sampaikan ke yang lain, nanti nasibmu akan bahaya dan seterusnya. Itu ya sangat bisa orang menjadi terkena sihir kalau dengan HP itu seperti itu gitu ya. Kalau dengan Facebook itu akan lebih terang karena adanya foto dan seterusnya. Dan juga ada kasus-kasus ya, orang yang kena sihir itu karena katanya dengan masa lalunya, ketemu dengan mantan pacarnya dan seterusnya, itu menjadikan dia gampang terkena sihir Facebook. Kemudian juga masalah psikologis ya. Ya artinya dalam kondisi ada tekanan karena mungkin konflik dengan pasangannya, atau kalau anak itu ya konflik dengan orang tuanya dan seterusnya, yang ini menjadi pintu masuk orang mudah sekali kena sihir Facebook. Nanti kita pahami seperti apa proses sihir itu bekerja. Dan juga ada yang lainnya yang itu menjadikan catatan penting kenapa sihir Facebook ini bisa mengena, yaitu tentang Facebookan itu sendiri. Jadi mohon ini ya, mudah-mudahan para pendengar masih ngikuti materi ini tentang khalwat yang memang itu dilarang oleh Rasulullah. Duh, itu kan tidak khalwat. Ya, kita anggap saja tidak khalwat. Tapi ingat dulu definisi khalwat yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah melalui sahabat Ibnu Abbas menyatakan begini, la yakhluwanna rajulun bi imratin illa ma'adi makhramin. Di dalam riwayat lain disebutkan fa inna salisaha asyaiton ya. Rasulullah menyatakan janganlah bersendirian ya, laki-laki dengan perempuan kecuali dia ada makhramnya perempuan tadi itu. Karena yang ketiga setan. Ini paling penting. Semua kasus orang kena sihir Facebook itu karena melanggar larangan Rasulullah yang satu ini. Lalu apakah orang yang lagi Facebookan bisa dikatakan khalwat? Iya. Secara umum ya, secara hakiki ya. Kenapa begitu? Meskipun dalam arti dia berjauhan. Kenapa? Karena adanya foto. Ya. Adanya foto. Sementara tidak ada makhluk. Jarang sekali ada anak ya, putri misalkan Facebookan ditemani dampingi oleh orang tua. Kan enggak ada orang tua yang mendampingi seperti itu. Atau jarang sekali seorang suami mendampingi istrinya Facebookan, kan enggak ada. Nah, kalau itu yang terjadi, dia ketemu dengan mantannya, dengan teman SMP-nya, SMA-nya, teman lamanya, teman dekatnya, apa yang terjadi? Ya sudah, seperti orang khalwat itu. Jangan heran kalau kemudian ujung-ujungnya ya marah pada suaminya, ujung-ujungnya tidak mau melayani suaminya, ujung-ujungnya tambah parah ya, mengajukan cerai. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya karena larangan khalwat ya, yang itu dilanggar. Meskipun khalwat aslinya secara fisik ketemu berdua dan seterusnya, tapi ingat, perhatikan ya, ketika orang di Facebook itu ada foto sementara dia lagi ngobrol berdua, yang ketiga kan setan. Fa'inna salisah setan. Ada setan, ada setan korinnya, ada setan di dalam tubuhnya, ya, ada setan di luar, ada setan pasangannya, lawan dialognya dan seterusnya. Sehingga dari sini, ya mudah sekali orang terkena sihir. Ini bahaya, sangat bahaya sekali ya. Dan inilah yang kemudian menjadi banyak orang terkena sihir. Kalau di HP apa yang terjadi? Apa kan tidak ada itu proses ketemu wajah, tidak ada. Iya tidak ada. Tetapi ingat, lawan bicaranya ini sudah diketahui. saat telpon-telponan atau SMS-an itu sudah dibayangkan wajahnya. Coba kalau kita menggunakan psikologi kita, kalau kita SMS, perasaan kita pun juga ikut. Ini siapa yang kita ya, terhadap yang kita kenal ya. Kalau terhadap yang tidak kenal, kita kenal paling-paling ya kita terikut perasaan kita hanya dengan materi SMS-nya. Tetapi kalau sudah kenal, itu mesti akan ikut juga perasaannya. Karena sudah kenal, ya ikut, tidak hanya ikut perasaannya saja, tapi juga wajah itu akan terekam di benak masing-masing orang yang lagi SMS-an atau telepon-teleponan. Coba perhatikan kalau kasus ini kita kaitkan dengan surat Al-Ahzab ayat 32. Ya Allah SWT menyatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahati minan nisa' ini taqaitunna falatahdo nabil qoli fayat ma'al alladhi fi qalbi maradun. Wa kulna qawlan ma'rufa. Kita lanjutkan di tadi. Ayat ini memang khusus untuk istri Rasulullah. Tetapi ingat ya, istri Rasulullah itu sebagai panutan ummahatul mukminin, seluruh umat yang ada saat ini. Artinya apa yang diperintahkan Allah terhadap istri Rasulullah itu juga menjadi perintah terhadap umat secara umum. Terhadap apa itu? Fala tahtuna bil qawli, jangan sampai kau rendahkan suaramu. Fayat maladi fi qalbi maradun wa kuna qawlan ma'rufa, sehingga kemudian termakanlah orang yang di hatinya ada penyakit. Jadi maksudnya apa? Coba kalau SMS, telepon, kadang-kadang perasaan tanpa sadar itu hanyut. Ya, hatinya itu hanyut. Sehingga kadang ada manjanya, ada ya apa namanya? Lembutnya yang itu bisa membuat lawan bicaranya tergoda, dan pada akhirnya ya proses iri itu masuk. Dan ini banyak. Jadi kalau tadi kita ambil tafsir Facebook atau HP, nah di HP itu proses irinya seperti itu. Jadi ya hampir sama sebenarnya. Cuma kalau di Facebook itu lebih nyata karena fotonya ada. Kalau di HP itu membayangkan kekuatan imajinasinya. Ya tidak mungkin satu dua kali itu terkena sihir, itu berkali-kali komunikasinya, SMS-nya, teleponnya, sampai pada kesekian kalinya sihir itu bekerja gitu ya. Dan ini bahaya sekali gitu ya. Ada banyak hal yang ini menjadikan orang bisa terkena sihir tadi itu. Jadi tadi apa? Masalah niat ini bisa sangat rentan orang kena sihir, kondisi keimanan, lagi banyak masalah, masa lalu, artinya pernah kenangan jatuh cinta terus ketemu lagi temannya di Facebook. Walaupun itu bisa saja orang alasan lah, itu kan memang masa lalu ya, karena pernah jatuh cinta. Iya, tetapi kalau itu sudah ditambah dengan mantra, dengan sihir, ya sudah kena. Tambah lebih mudah lagi. Pun juga dengan masalah psikologis ya. Di samping itu, orang yang sedang Facebookan ini pada dasarnya dia sedang berkhalwat ya. Lagi sedang berduaan, dan ini mengerikan sekali gitu. Ya, apalagi dilakukan di kamar, tidak ya, ada orang kecuali hanya dirinya dan seterusnya. Ini masyaallah ya. Terutama kalau rumah tangga itu lagi ada konflik itu, nah ini biasa larinya ke Facebook dan seterusnya. Ini sangat bahaya. Jadi pasangannya menjadi tampak buruk semuanya dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya, bagaimana sebetulnya proses si kerja sihir Facebook itu seperti apa gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, pendengar radio Al-Um di acara Rukyah Syariah, khususnya malam ini kita bahas sihir Facebook. Bahasanya ada dua jenis sihir yang mewakili ya. Pertama adalah sihir yang dilakukan oleh bangsa jin. Jadi jin itu juga bisa melakukan proses sihir. Ya, yang ini masuk pada kategori yang pertama. Ya, dan itu terwadahi dengan istilah sihir bayan. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan al-bayanu minas sihir. Kata-kata atau penjelasan itu bisa menjadi sihir. Kok bisa begitu, seperti ini ya. seseorang, ini proses sihir ya, proses kerjanya sihir di Facebook itu, seseorang dengan latar belakang misalkan imannya kurang rendah, pas lagi turun, hutur misalkan gitu ya, kemudian dia cari hiburan. Nah, cari hiburan mungkin hanya sekedar ya cari teman, cari anu, tanpa memperhatikan siapa yang dijadikan teman itu. Jadi niatnya sudah salah. Ditambah dengan ilmu agama yang sedikit, bahwasanya chatting dengan lawan jenis itu tidak boleh, misalkan gitu ya. Tapi dia mencoba. Tadinya setan pinter itu, korinnya mengatakan, "Duh, ini kan baik menasihati orang." Iya, awalnya begitu. Ingat, setan itu selalu mempercaya orang dengan proses, tidak langsung jatuh gitu ya. Nanti ujung-ujungnya akan membuat orang itu jatuh. Jadi ilmu agamanya sedikit, tidak ngerti bahasanya dia dengan kondisi iman jatuh, niatnya sudah salah ya. Ilmu agama sedikit, kondisi psikologi guncang, korinnya menguat, apalagi ditambah dengan ketaatan yang menurun, bisa saja orang itu terkena jin kemudian menyentuh Facebook. Ataulah tidak terkena jin tetapi korinnya menguat, keimanan menurun, psikologi guncang ya, niatnya salah ya, ilmunya sedikit, kemudian chatting dengan lawan jenis, siapapun yang di yang diajak chatting itu. Ya saya kira kalau ustaz terukur ya, kalau itu ustaz ya, ustaznya kan mesti mandatnya jelas gitu ya. Ini sudah tidak jelas, bukan ustaz ya, mandat tidak jelas, bukan ustaz, tadi keyakinannya, masalah tauhidnya dan tidak jelas. Tidak jelasnya itu secara pribadi kita tidak tahu orangnya. Ya, kalau di chatting bisa jadi dia menipu diri. Katanya imannya ini, dia sudah ngaji sekian tahun dan seterusnya, itu pinter kalau orang memang niatnya buruk. Ketemu dengan orang yang sama-sama imannya rendah, niatnya salah, ya dia hanya untuk naudzubillah ya, untuk merusak rumah tangga orang, hanya untuk menodai ya, putri-putri ya, pelajar itu. Kemudian orang ini memang betul-betul kurang ajar, niatnya jahat itu ya. Ya dia punya ilmu sihir mantra tadi itu, ya sabuk manggil jarku yang dan lainnya. Nah, itu kalau lain daerah ya lain lagi jenis sihirnya, tapi sama. Ya, kemudian memang niatnya jahat ya, dirinya jahat, tidak pernah sholat atau cuma maksiatnya banyak, atau dia hanya pinter chatting, pinter nulis ya. Kemudian dia akan berusaha untuk mencari orang-orang yang kesepian, yang lagi guncang tadi itu. Nah, kalau sudah ketemu korbannya, calonnya ya, kemudian dia akan berusaha untuk ya memunculkan pencitraan. Ini yang terjadi itu seperti itu. Dirinya yang punya empati, mau menolong. Ya, kasus-kasus itu ada yang seperti ini. Ya. Ada anak yang hilang itu kasusnya begini. Dia istilahnya apa? Di ADD gitu ya. Meng-ADD Facebook ya, masuk gitu ya. Kalau diterima begitu berarti dia sudah masuk gitu ya. Terus ya kalau anu di ADD ya. Ya. Jadi terus apa? Kalau sudah masuk dia punya hanya sekedar kenalan. Asalnya begitu. Terus ini yang ada itu muncul gitu. Minta dirubah statusnya. Apa memang betul begitu? Ada status single, sudah punya pacar dan seterusnya. Ya. Nah, itu alasannya gitu. Tolong diubah statusnya. Ya, kenapa gitu? Saya pengin manas-manasi, pengin membuat pacar saya cemburu gitu. Maka diubah menjadi pacaran gitu ya. Terus habis itu dia minta ketemu supaya pacarnya semakin tambah cemburu kan ada konflik sebelumnya. Nah, itu kasusnya itu hanya sekedar ngikut itu aja. Habis itu ya sudah, begitu janjian ketemu, bukannya untuk dipertemukan dengan pacar tujuannya membuat cemburu atau panas tadi itu, tapi sudah malah dibawa lari. Dan itu prosesnya dia tidak sadar gitu loh ya. Dari beberapa kasus seperti itu, ada alasannya kerja. Ya, pekerjaan. Ini yang apa namanya, begitu ketemu langsung mantranya dibaca dan kemudian dalam kondisi kena kayak gendam itu. Nah tapi beda lagi kalau kasusnya chattingan terus begitu, ya chattingan terus yang kemudian menanamkan pencitraan tadi itu, ya ingin menolong, ingin membantu, mengirim kata-kata bijak, nasihat gitu ya, terus seperti itu, ya doa-doa, ya, kata-kata yang indah, yang islami, yang logis ya, bahkan di situ dia bersumpah ya, macam-macam ya, yang sehingga lawannya yang putri tadi itu, entah itu dia seorang ibu rumah tangga, itu wah dia ini alim, religi gitu, mungkin juga dibahasakan ustadz gitu ya, atau kalau orang ngaji ya ini ikhwan gitu deh, kalau yang kena anu ya ini akhwat dan seterusnya kayak gitu, lagi yang sudah ngaji ini ada yang mengatakan begitu, dia ini ikhwan gitu ya, ya padahal ya tidak mungkin dong ikhwan kok ngajak cerai suaminya, cerai sama suaminya untuk nikah dengan dirinya, kurang ajar itu kan, ya ya ikhwannya setan misalkan begitu. Ya itu ada yang seperti itu, ada. Ya, ini saya sebutkan ini proses terjadi sih itu seperti itu. Tanpa dia sadari itu, begitu sudah lama terjadi baru dia menyadari kalau dirinya selama ini dihancurkan rumah tangganya, ya. Hendak diceraikan dari suaminya, dirinya sedang disihir mahabbah ya. Sampai tergila-gila terusnya ya. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri, naudzubillah min dzalik dan seterusnya. Ya Allah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kasus ini gitu ya, yang saya ceritakan ini ya, pada keluarga yang saya singgung sedikit ini, mudah-mudahan Allah merahmatinya sehingga terbebas dari kasus sihir. Apalagi kalau ini dipadukan dengan sihir dari Dayak itu yang apa namanya, di background kanibalisme itu katanya, itu kalau yang saya hadapi itu katanya enggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini saya kadang-kadang senyum dalam hati. Memangnya yang saya hadapi ini Tuhan apa gimana sehingga harus ngancam-ngancam seperti ini. Kita sudah biasa yang hadapi yang kayak gini. Alhamdulillah ya, pencerahannya luar biasa. Jin yang masuk di tubuhnya sudah banyak yang dikeluarkan, terus berproses karena sihirnya sudah lama, hampir mungkin ya 3 tahun lebih dan seterusnya. Nah kemudian yang seperti ini, sihir yang ini, pekerjaannya sihir ini ya, itu kemudian dipadukan dengan bentuk-bentuk permintaan, misalkan membangunkan sholat malam tadi itu ya, nyuruh sabar, itu gaya-gayanya awal itu sampai seperti itu. Pokok intinya, wah dia ini bagus sekali, tidak mungkin melakukan sihir dan seterusnya. Nah kalau sudah ya korinnya ini sudah muat kan, lalu bicaranya kuat, dan sihir dari bangsa jin ini sudah masuk ini. Ya, ingat loh ya, bahwasanya setan iblis itu paling benci dengan rumah tangga yang islami. Jadi dia akan berusaha untuk menyihir rumah tangga itu untuk pisah antara pasangannya, antara istri dengan suaminya dan seterusnya. Ya melalui perang seperti ini. Dan ini disebutkan di dalam kitab saya Al-Qatadus Salam Bali, memang sihir itu bisa dilakukan ya, menurut para ulama juga disebutkan sihir itu bisa dilakukan oleh bangsa jin sekalipun. Ya melalui tadi itu yang menurut Rasulullah al-bayanu minasihir, kata-kata penjelasan itu bagian dari sihir itu. Dan kalau ini yang terjadi ya, setan itu, jin itu melakukan proses sihir. Dan ini yang sering terjadi, kemudian rumah tangga hampir cerai, mau cerai dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Setelah terjebak terperangkap tadi itu, ya, diarahkan pada bentuk ya kekaguman lawan bicara, sampai kemudian tokoh yang diajak lawan bicara itu kelihatan ideal, sempurna. Kemudian kalau yang kebetulan chatting ini yang bermasalah ini seorang ibu, seorang istri, maka suaminya akan tampak buruk semuanya, sementara lawan bicaranya tampak sempurna dan seterusnya. Kemudian dari sinilah ya dikembangkan lagi, mulai dari foto, ingin ketemu dan seterusnya, sampai akhirnya bisa saja sihir itu langsung mengena gitu ya. Kalau yang sedang kasus itu bisa saja harus ya melalui HP itu dia dibimbing dengan mantra-mantra yang kalau mantra itu disampaikan ke yang lain itu akan dirinya akan sakit. Nah, mantra itu untuk dirinya dengan alasan tertentu itu bisa langsung kena sihir. Nah, ada lagi jenis sihir yang dari Facebook yang tadi ini yang katanya dengan sabuk mangir, jajan-jajan goyang dan seterusnya, yang kalau itu ya dimantrai terus tiap malam ya siapapun bisa kau ya tunduk itu. Bahkan kalau menurut pengakuan dari anak yang saya tangan ini, kalau tidak mempan saat ayat kursi dibaca itu, padahal ya yang namanya sihir jaran goyang itu ada kata-kata yang ya niat insun amata ajiku jaran goyang, si jaran goyang ya ora iso nambani ya, kecuali hanya dirinya sendiri kalau ndak jadi gendeng itu ada apa namanya mantra ya. Sedikit yang saya ketahui itu ada kata-kata yang tadi itu. Nah, kalau sihir ini yang digunakan ya tambah lebih sadis pengaruhnya ya. Jadi orang itu akan seperti orang tergila-gila, bahkan gila kalau tidak dinikahi. Padahal orang nyihir jaran goyang itu, sabuk mangir dan nama-nama lain ya, kalau bahkan mungkin di pondok itu istilahnya dengan mahabbah, itu tidak semuanya niatnya untuk dinikahi. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi kalau orang mengatakan oh terhipnotis, kena gendam dan seterusnya, ya ini bahayanya kalau dia menggunakan jenis sihir betul-betul pakai media jin ya, ada ritual khususnya tadi yang serbah puasa mute ya, mulai begadang malam, wiritan, zikir dan seterusnya. Sama kalau itu dengan apa. Nah, tindak lanjutnya apa? Kadang itu diikuti dengan memberi sesuatu, misalkan aksesoris ya, gandul kunci, hadiah ulang tahun, dikirimkan apa namanya? Nasi apa? Kue gitu ya. Dikasihkan. Kalau itu sudah dimakan, ya tambah sudah komplit sihir, jenis sihirnya itu. Biasanya bisa melalui sihir makanan sekaligus gitu ya. Dan kasusnya ada yang seperti ini. Jadi memang mengerikan nanti kalau itu di apa namanya kita pikirkan. Jadi memang kita ini ndak bisa bebas dari ancaman bahaya iblis, setan dan taranya, dan juga manusia yang jahat yang menggunakan sihir itu dengan kejahatannya. ini bahayanya di situ. Ya, walaupun alasannya mungkin terima kasih, entah ucapan terima kasih, entah sedekah dan lainnya, tapi dari makanan itu bisa orang itu semakin lengkap pengaruh sihirnya. Dan inilah bahayanya. Kemudian pengaruh dari sihir-sihir ini tingkatan-tingkatan. Ada kalau misalkan sampai pada kondisi perceraian ya, atau mengajukan cerai ini, biasanya diikuti dengan konflik yang meninggi antara suami istri itu. Bahkan ketika diajak berhubungan, pasangannya itu menolak dan itu biasanya ya sudah. Itu sudah ujung-ujungnya nanti adalah pengaruhnya sihir tafrik, sihir pemisah suami istri. Nah, kalau untuk anak ya semakin begini biasanya dia pengaruh sihirnya ya membenci orang tuanya, semakin jauh dari orang tuanya dan seterusnya, sehingga orang tuanya terasa asing bagi dirinya. Lalu bagaimana cara penyembuhan ya? Sihir Facebook atau HP itu tidak bisa disembuhkan kecuali satu, ingat-ingat ya, ini bapak ibu pendengar radio diabati, harus dihapus nomor HP yang bersangkutan, nomor HP dirinya dan nomor HP yang ngirim itu harus dihapus. Bahkan semua yang terkait yang itu bisa mendeteksi nomor HP-nya itu dihapus ya. Kemudian juga harus dihapus kalau itu Facebook ya, Facebook-nya. Nah, supaya enggak kena sihir. Ini memang susah ya, kalau enggak dihapus ya enggak bisa. Kemudian benda-benda yang diberikan itu dimusnahkan, dibakar dan seterusnya. Dan juga ini yang agak berat ya, menghilangkan bayangan. ya, kenangan tokoh ya, orang yang nyihir, yang ada di otak orang yang disihir. Kalau dia seorang wanita, seorang ibu ya, di dalam dirinya, dalam hatinya itu dihapus. Kalau tidak, itu tidak akan hilang-hilang pengaruh sihirnya. Nah, baru proses rukyah ini nanti dijalankan. Kalau ini belum apa didudukkan ya, termasuk kesalahan apa dengan mengingat orang yang sudah punya suami, kan tidak boleh itu mestinya mengingat lawan jenis dan seterusnya, dosa-dosa itu dibahas ya, belum dibahas ya, itu semuanya akan sulit akan hilang. Jadi itu semuanya harus melalui tahap itu untuk menghilangkannya. Kemudian yang terakhir mungkin karena tidak apa-apa ini sekali pertemuan ya, memang setelah itu nanti kita serahkan, mungkin ada yang tanya, kalau tidak ada yang tanya ya syukur, akar yang penting paham gitu ya. Ya, jadi kalau tanya ya kita latih apa kita jawab insya Allah. Yang terakhir ini bagaimana mengenali orang-orang yang memang kurang ajar di Facebook itu, ini kita maklumi kurang ajar, kasihan itu ya. Terutama ingat mereka yang hilang yang belum ditemukan ini nasibnya gimana itu, na'udzubillah min dzalik ya. Ya, mudah-mudahan kita sekeluarga ini ya, para pendengar radio Alumni yang dirahmati Allah, diselamatkan dari pengaruh buruknya. Biasanya apa mereka ini pandai bicara, ini nulisnya pinter, ini kelasnya orang-orang munafik ya, kelasnya orang yang diancam kaburah maktan indalli antakulu malataf alun ini. Jadi bisanya ngomong tok, tidak bisa beramal. Pinter membual, jago nulis, jago nasihati, kata-katanya indah dan seterusnya, tapi kurang ajar. Aslinya orang munafik, tidak beriman, imannya sedikit. Bahkan kalau dia ngaku ikhwan itu kurang ajar sekali. Ya, ada kasus ngaku ikhwan, ikhwan mau menceraikan suami, ya, menceraikan seorang wanita dari suaminya, itu kurang ajar sekali. Padahal ini ikhwannya ini sudah berkeluarga ini. Coba bapak bayangkan ini kalau pengaruh si HP itu kayak gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa pokoknya ini. Ini kerusakan yang luar biasa. Ya. Ini tipologinya orang yang rusak ya, yang rusak di Facebook ya, supaya tidak oh ini baik, enggak ada. Ya. Belajar agama di Facebook itu ya enggak, saya kira enggak ada ustaz yang kemudian aktif ngadeni Facebookan, itu enggak ada. Itu mesti taklim. Ini orang-orang yang sok jadi ustaz kayak gitu ya. Ya, ini buruk ini. Ujung-ujungnya kan banyak kasus ya, ya yang sampai ya siapapun yang kemudian akhirnya tertipu, akhirnya terjebak, tergoda dan seterusnya dengan lawan jenisnya, lawan chattingnya dan seterusnya. Hatta sampai orang yang mungkin dia sudah ngaji sekalipun ini bisa saja terjadi seperti itu. Yang kedua, setelah akrab ya, yang tadi itu sudah dianggap ikhwan, dianggap sok apa alim dan seterusnya, itu biasanya kalau ndak ngendaki foto yang ajak ketemu. Nah, ini bahaya ini. Nah, kalau misalkan ikhwan ngajak ketemu ini hilang, paham gitu kan. Ini bahaya sekali gitu ya. Ya. Kalau tidak begitu, dia tampil di dalam orang yang bermasalah, rumah tangga bermasalah, anaknya bermasalah, itu sok pahlawan gitu ya. Sok empati, sok menolong dan seterusnya. Kalau seorang anak ya, dia seolah-olah membantu, memberikan nasihat, kamu harus sabar, kamu harus ini. Padahal nanti ujung-ujungnya itu ya tadi itu ya, kalau sudah terperangkap, tertipu, terjebak, nanti itu ya ketemuan, lalu habis itu hilang. Nah, itu kasusnya itu begitu. Kalau dia seorang ibu rumah tangga ya, ya ketika ada konflik dengan suaminya, ketika ekonominya sedang apa bermasalah, tampak suami yang serba kurang, tiba-tiba di Facebook ini ada orang yang wah, Pak Arjuno, Pak orang yang sempurna, Pak ya orang yang macam-macam lah, wah dia tampil pokoknya was kayak yo-yo, tapi orang munafik ini. Tapi ujung-ujungnya nanti kan apa? Kamu cerai saja, atau ketemu yang rusak. Dan na'udzubillah min dzalik, itu yang terjadi. Kemudian orang itu pasti akan nanti ya minta apa fotonya, kemudian tanggal lahirnya, nama ortunya, dan seterusnya, yang akhir-akhirnya ya dia bisa menguasai orang itu ya dengan sihir jaran goyangnya, sihir sabuk manggilnya, makabanya, dan sihir mantra yang lainnya. Inilah yang terjadi di lapangan, yang kemudian kita menjadikan termotivasi untuk membahasnya di materi rukyah syariah, supaya ya kita semuanya ini selamat, ya tidak terkena sihir Facebook, ya dari Facebook, sihir HP, ya siapapun di antara kita ya tidak mengalami hal itu. Ini harapan materi ini kita bahas itu seperti itu. Dan Bapak Ibu pendengar radio Al-Ummi yang dirahmati Allah, ya saya minta maaf karena materi ini memang prematur untuk kita sajikan, materi yang memang jarang dibahas karena memang wacana ini mungkin baru saja dimunculkan, mungkin begitu, karena kasus-kasus yang kita hadapi. Jadi mungkin di sana sini ada kekurangan, itu kita mohon maaf ya. Saya kira niat baik ini bisa dipahami, bisa diterima, mudah-mudahan tadi itu gambaran sedikit banyak tentang kenapa orang bisa kena sihir Facebook ini bisa dipahami, sehingga bisa dihindari, terutama penampilan foto yang memang itu sebenarnya tidak syar'i, ya halal yang privasi yang tidak syar'i. Jadi karena itu ya mohon ya, untuk foto-foto itu mestinya harus dihapus mulai saat ini. Siapapun termasuk sata sampai laki-laki pun itu seharusnya tidak menampilkan fotonya di Facebook itu. Kenapa begitu? Kalau ada orang syirik, ada orang niat jahat, itu sudah bisa kena sihir itu. Foto itu media yang paling gampang orang terkena sihir. Saya kira itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya segala apa yang tadi sudah kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan pada pemandu saya, Ibnu Munir Al-Hadi, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kita bisa membahas ya hari ini tentang materi sihir Facebook dan HP. Alhamdulillah ya. Dan kenyataan memang realita Ustaz di dunia Facebook, yang namanya foto dan gitu ya, biodata diri sampai sedetil, yang tidak seperti orang melamar pekerjaan Ustaz, itu lebih detail biasanya Ustaz. Na'udzubillah ya. Iya, lebih detail. Dan itu bisa diakses semua orang ya. Iya, semua orang bisa melihat. Iya. Yeah. Kemudian kegiatan sehari-harinya juga ditampilkan biasanya Ustaz. Sampai mau mohon maaf ke kamar mandi, ya, mau makan, mau tidur, ini semua ditampilkan Ustaz biasanya. Jadi kalau untuk sihir itu wah gampang, mudah sekali kena. Berarti cepat berarti ya Ustaz ini. Itu kalau misalkan ada orang jahat ya, gak tahu apa ada program yang bisa langsung satu sihir dikirim untuk semua Facebook. Kalau kena ya kena-kena semua, kena sihir. Ya, karena ada foto, ada anu semuanya. Bahayanya sampai seperti itu kalau sudah blak-blakan itu. Nah itu bilang. Berarti ya, kalau kita lihat dengan zaman dulu, berarti lebih mudah sekarang untuk menyihir tukang dukun, si dukun ini ya Ustaz. Tadi saya sampaikan kalau dulu itu kan hanya tanggal lahir, nama pelakunya, nama sasarannya, nama ortunya sudah kena. Ya misalkan Maryam binti siapa, tanggal lahir ini, weton ini sudah habis. Nah sekarang ini plus foto, plus waduh pendasar semuanya kena. Iya mudah sekali itu. Tapi ini kita ndak secara tidak langsung misalkan membuka, mengajari. Wah ini berarti kalau saya bisa nyiru orang Facebook, tidak, saya tidak untuk itu loh, karena ini fenomena justru dari situlah orang banyak kena sihir gitu ya. Iya, jadi seperti itulah gambarnya. Jasa kohenhat. Iya, iya. Ustaz, dan memang realitanya Ustaz, tidak hanya orang awam atau orang yang mengaji Ustaz. Iya, itu bisa memang Facebookan. Itu Facebookan Ustaz. Nah, ini dan musibah. Yang parahnya orang yang mengaji, yang tiap hari datang ke taklim, itu dengan mudahnya menuturkan pribadinya tiap harinya itu di Facebook Ustaz. Nah, kalau aib diangkat di Facebook ya. Ya terus gimana itu? Apa enggak dosa? apalagi kalau terus kemudian kekurangan-kekurangan pasangannya diekspos, tampaklah lawan cantiknya lebih sempurna dan seterusnya. Itu kan bisa kufur nikmat, bisa menyebabkan rumah tangga berantakan, kacau dan seterusnya. Ini tolong ya, betul-betul harus ya, kita ini sharing ya, karena saya sendiri tidak tahu persis kayak apa Facebook itu. Yang saya dengar seperti itulah ya, dari beberapa kasus yang saya minta anak-anak untuk ngedel itu seperti apa tuh Facebook itu. Saya gitu, oh gini Ustaz ini. Nah ini yang tadi Ibnu Munir lihat disampaikan ini tadi, bahkan ada hal-hal yang dalam yang disampaikan di Facebook, diutarakan itu. Itu sebenarnya sangat ya tidak islami, mestinya kan akhlak yang tercela ya. Aib kok diceritakan di ekspos di media. Ya ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, mestinya begitu ya. Ada ini kita dialog juga sebelum ada tanya jawab ya. Nah, apa betul ya, supaya kita lebih utuh memandang Facebook ini sisi plus minusnya gitu ya. Nah, Mister. Apa betul kalau orang itu sudah masuk di Facebook itu tidak bisa hilang lagi? Ini saya ketika download di internet itu katanya kalau orang sudah daftar di Facebook, foto-foto yang itu nggak bisa dihapus, hanya dinonaktif tapi bisa dimunculkan lagi, apa begitu begitu? Kalau ikonnya itu sudah di kita hapus ya Ustaz, kemudian kita tarik kembali, wa'alam kalau umpamanya foto itu udah didownload orang lain, kemudian orang lain ini yang memasukkan lagi Ustaz. Itu mungkin bisa Ustaz seperti itu Ustaz. Kasusnya itu yang saya baca ya, ketika saya mempelajari Facebook ini, itu ada yang istilah di tag nah, kayak di copy gitu ya, nah. Itu sampai ada yang dijual sebagai pelacur, ditawarkan kan ada nomor HP, ada identitas, itu sampai separah itu. Nah di internet itu disarankan ini pengguna Facebook yang maaf ya kita katakan bodoh, katanya begitu, karena maksudnya itu masuk privasi yang tidak boleh diakses semua orang, tapi itu dimunculkan. Nah, ini ngeri sekali kan itu. Ini mudah-mudahan ya para pendengar ngikuti ya. Ya, apa betul seperti itu? Yang saya sempat tanyakan itu tadi itu masalah tidak bisa dihapusnya itu. Katanya ada yang mengatakan itu dinonaktifkan saja, dinotifikasi katanya gitu ya. Nah. Tapi itu masih aktif. Dia masih katanya bisa menerima update. Dan kalau di passwordnya dihidupkan lagi, dia itu muncul semua yang ADD yang masuk, yang anu. Katanya begitu. Yang jadi, itu. Mau bergabung gitu. Ya, yang udah lama katanya walaupun 3 bulan itu diaktifkan lagi ya, muncul semua itu. Jadi foto yang udah masuk, katanya disitulah saya cari di internet itu yang kemudian dimasuk apa diprotes oleh semua pengguna yang hampir 500 miliar kalau di data di internet itu, yang protes kenapa di Facebook kok tidak seperti di Twitter yang bisa dihapus hilang, kita langsung tidak ada data di situ. Nah kalau di Facebook katanya data itu terus kayak seperti abadi, tidak bisa dihapus oleh servernya. Nah ini saya tidak tahu, karena itu mungkin nanti ada yang nambahi ilmu kita tentang masalah Facebook ya, negatifnya Facebook dan seterusnya ya. Dari pendengar kita ada yang tersias dan juga pinter yang pintar ya, tentang dunia IT iya, juga memberi masukan Ustaz, iya, untuk yang kita harus jadi pelajaran bersama. Sebenarnya kita ini harus Facebookan apa enggak? Kalau Facebookan itu syarat-syaratnya seperti apa? Itu kan perlu dipelajari itu. Ada Ustaz itu yang Facebookan berdalih dagang Ustaz. Ya. Berdagang. Ya. Ya kalau dagang tadi itu asal foto tidak dicantumkan. Nah kalau misalkan saya sama antum ya berdagang, terus foto ada. Habis itu ada konflik. Saya marah, antum saya sihir, mudah itu. Itu ya, kan sampai seperti itu. Jadi foto itu intinya, foto ini seharusnya tidak dimunculkan. Karena itu kalau saya bin bas, foto itu kan darurat, kecuali hanya KTP saja. Nah kalau di Facebook apa nilai daruratnya? Kan tidak bisa seperti itu. Ini bahayanya di situ. Ini sudah pelanggaran sebenarnya kan gitu. Kalau foto Ustaz yang pernah saya dialog dengan seorang ikhwan gitu ya, yang menampilkan foto ketika di kasih nasihat itu Ustaz masukkan, mereka ini mengatakan masalah foto kan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, gitu. Kemudian dalilnya karena ada seorang ustadz juga menampilkan fotonya. Gitu. Ya, ini gitu. Ketika kan tadi ini kan masalah yang masih dini, tidak semua tahu, tapi kita ditunjukkan oleh Allah. Gitu. Banyak orang kena sihir dari Facebook. Ketika kita telusuri, ternyata sihir itu kalau di kitabnya saya kata Jalan Bali dan yang lain-lainnya itu menggunakan benda asar dan seluruhnya, dan termasuk foto tadi itu. Nah kalau foto itu ditampilkan kata sampai jebol, bisa jebol foto loh ya. Asal foto loh ya. Ya bukan berarti merendahkan Ustadz, enggak. Tapi foto itu menjadi media yang paling gampang orang kena sihir. Kita enggak bicara fikih, raya, khilaf, nah. Tidak, tapi bicara peluang orang terkena sihir dari foto itu besar. Kalau sudah seperti ini, Ikhwan tadi jawab apa kalau saya gitu? Misalkan harus foto kan bisa diambil foto kambing atau kucing atau bunga kan, tidak harus foto dirinya gitu loh. Itu gunung atau air lautan itu pokoknya kan sudah kenal. Kalau foto dirinya kan matching. Nah, sekarang saya tanya, kalau foto lalu kalau akhwat lihat, dosa apa enggak itu? Dosa, masalah. Kan bisa dibawa tidur nanti, iya. Bayangkan. Iya, betul kan? Kan dosa tuh. Sama dengan putri ditampilkan kan, kalau Ikhwannya lihat dosa tadi. Dosa. Iya, di situ lihat ya, Ikhwannya enggak berpikir panjang tadi. Kan enggak ada itu. Makanya gua harus dipelajari betul. Ya mungkin ini tanggung jawabnya Ustaz juga memikirkan apakah hanya konsekuensi hukum fikihnya saja yang dilihat, padahal ada unsur sihir dampak negatif yang perlu dibahas di dalamnya itu. Termasuk kalau kontak pandang memandang foto itu boleh apa enggak. Itu kan masalah kan. Kalau di luar saja kita suruh nundukkan pandangan, di Facebook suruh nandang-mandang terus. Lah dosa nanti. Nah, itu kan masalah itu. Memang banyak terjadi Ustaz, seperti yang kemarin datang anaknya tentara gitu ya Ustaz. Seorang tentara, putrinya ini SMK, yeah. Ustaz. SMK, yeah. Setelah dia Facebookan, habis tutup Facebooknya, langsung menghilang Ustaz. Sampai sekarang tidak ketemu. Nah, iya. Udah. Saya pulang ke Jombang, saya dilapori tetangga, ada yang putrinya padahal dia pendiam, hilang udah 2 minggu. Ini sekarang kalau sudah ini aja berita-berita yang kita dengar aja. Belum terekspos di media, belum terdata secara keseluruhan, ini berapa orang yang hilang. Nah, ini kira-kira masa harus kita masih berdalih, oh Facebook itu sisi baiknya banyak. Tapi ingat ya, walaupun sisi baiknya banyak, tapi kalau dengan tadi penampilan foto, ya bisa saja orang itu kena korban sihir tadi itu. Ada Ustaz, masyarakat kita itu melihat dari sisi pergaulan bebasnya Ustaz. Selama ini tidak melihat dari sisi ru'yahnya atau sihir ini Ustaz, tapi pergaulan bebas. Ini karena pergaulan bebas. Itu gimana hubungannya Ustaz dengan ini Ustaz? Ya itu dosa lain itu. Dosa lain. Maksiatan ya? Lain itu. Nah, kalau orang seperti ini ya enggak usah disihir, dia sudah rusak. Sudah dosa, sudah maksiat. Jinnya udah menyatu ya. Ustaz? Iya, kalau sudah gini. Apalagi kalau ditambah dengan dia mau orang lain yang mau ngincar itu pakai sihir ya habis. Semakin berteman itu ya semakin parah sihirnya. Kenanya. Kemudian kalau saya pernah baca itu Ustaz dari internet ya Ustaz. Ya. Kalau orang Jepang itu Ustaz tidak mau menampilkan biodatanya secara detail seperti orang Indonesia ini Ustaz. Yang notabene orang Indonesia itu adalah muslim. Yeah. Dan orang Jepang notabene adalah orang yang tidak beragama. Iya, yeah, saya juga sebenarnya enggak begitu tahu ya. Apa namanya bagaimana sebenarnya seluk-beluk Facebook, tapi yang saya pahami ketika saya mempelajari Facebook ya dalam arti yang plus minusnya itu tampak di internet itu kesalahan banyak pengguna Facebook itu yang tidak berilmu, itu tidak menggunakan privasi apa itu loh ya apa yang dengan itu datanya tidak gampang diakses orang, itu ada katanya seperti itu, nggak tahu sampai sejauh mana nggak bisa diaksesnya. Nah, tetapi yang justru tampak itu diekspos besar-besar, hal privasi itu ditampilkan. Nah ini yang jadi masalah kan itu kan, sehingga terus gampang banyak orang hilang dan sebagainya kan. Misalkan pelajar ya katanya itu ya, saya cari data di internet, fotonya itu berbuah kayak pos ya, artinya yang kemudian orang laki-laki lihat wah ya, mesti tergiur itu ya, dari situ saya sudah kena semua itu. Nah ini loh yang kemudian harus kita dudukkan. Nah Ustaz, ya. Mungkin kita ya. Masuk ke tanya jawab Ustaz ya. Karena mungkin, ini ternyata udah banyak yang masuk Ustaz SMS ke kita Ustaz. Ya silakan. Kita mulai Ustaz dari SMS nomor 1 Ustaz dari Ibu Dining. Ya. Abdurrahman Soleh. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang yang sering bermimpi walau sudah berdoa? Dan mengapa hampir tiap malam Jumat mimpi ketemu orang yang meninggal? Dan setiap habis sholat maghrib, insya Allah baca Al-Quran, terutama surat Yasin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena bisa saja ya. Jadi sudah berdoa, tapi masih mimpi. Bisa pada kuncinya itu keyakinan doanya yang mungkin kurang, atau redaksi doa, tuntunan doa yang itu tidak seluruhnya disyariatkan. Terus yang ketiga, sehingga kalau tidak seluruhnya disyariatkan kan mesti ada pengaruh, justru yang tidak memberikan pengaruh bahkan ada pengaruh negatifnya. Yang ketiga itu diundang dengan keyakinan. Keyakinan bahwasanya roh orang yang mati bisa keluar dan seterusnya. Atau yang keempat itu diundang dengan rasa takut. Dan yang selanjutnya bisa saja itu teror jin, yang menggambarkan teror jin yang terus berusaha untuk menjatuhkan ibu yang bertanya ini. Jadi karena itu jangan takut, terus dibaca, suatu saat mimpi-mimpi yang muncul tadi itu akan hilang, terutama Kamis malam Jumat dan seterusnya. Karena itu pemahaman tentang Kamis malam Jumat ini yang harus diluruskan ya. Jadi bagi ibu yang bertanya, Kamis malam Jumat itu Kamis yang justru sihir rata-rata itu tidak berperan, tidak dilakukan. Kenapa begitu? Karena kebaikan dari Kamis malam Jumat ya. Cuma biasanya dunia perdukunan, dunia sirik malah munculkan Jumat Legi, Jumat Keramat dan seterusnya, supaya orang takut dengan sendirinya, yang pada saat itu kecenderungan sihir itu tidak bekerja. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi ibu harus meluruskan keyakinan tentang Kamis malam Jumat itu merupakan malam yang baik, yang bahkan di dalam hadis itu sebutkan seorang yang tidak terbiasa sholat malam itu tidak boleh mengkhususkan sholat malam Kamis malam Jumat, karena baiknya malam itu. Jadi memang setan berusaha untuk mengacaukan keutamaan malam Jumat itu. Jadi mudah-mudahan ibu terus istiqomah dengan zikirnya ya, untuk melawan, sehingga suatu saat insya Allah akan hilang mimpi itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 2 Ustaz. Ya, mungkin ini masih belum pada tema hari ini Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Nah, soal nanti yang nomor 4 Ustaz udah masuk pada tema kita Ustaz. Iya, iya. Dari Bapak Atif di Kayu Tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia atas adanya kajian Ruqyah Syariah ini. Alhamdulillah. Yang dampaknya sangat besar lah bagi saya. Pak Ustaz, adakah kajian Ruqyah ini sudah tertulis dan terangkum dalam sebuah buku? Karena saya kadang-kadang tidak bisa mengikutinya. Sukron. Semoga Pak Ustadz dan kru Al-Um tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Iya. Insyaallah ada ya, karena sebenarnya kan kita membaca kitab. Dan terjemahannya itu ada. Hanya antara terjemahan dengan apa yang kita bahas langsung live itu kan berbeda. Kalau yang dibahas kita bahas ini kan sudah pengembangan. Kita kaitkan dengan data di lapangan, juga terkait dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya memang begitulah cara melihat ruqyah. Jadi tidak hanya membacakan satu kitab, tetapi hanya sekedar penjelasan atau menerjemahkan saja. Tetapi kitab ini kita jadikan rujukan. Nah, untuk kupasan ulasannya, ya saya menggunakan kitab-kitab yang lainnya juga, dan juga data empirik, ya data dari lapangan yang ada. Jadi otomatis menjadi beda gitu ya, antara buku terjemahan dengan apa yang kita bahas di forum seperti ini, di radio seperti ini, itu berbeda. Itu aja. Jadi kalau Bapak mau ngikuti terus ya, mungkin ada yang ketinggalan dan seterusnya, mungkin bisa mengcopy di Al-Um ya, tentang apa kajian-kajian yang sudah kita berikan selama ini. Ya, saya kira itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 3 dari Sugeng Wagir. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyadarkan orang kena guna-guna dan kena pelet? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, guna-guna atau pelet ya. Sebenarnya mahabbah itu guna-guna atau pelet itu sebenarnya kan jenis sihir yang gampang-gampang susah gitu ya. Gampang sebenarnya kalau orang itu masih ada kesadaran dan diajak kerjasama. Dan susah kalau orang itu dalam kondisi di background iman yang rendah, ilmu yang rendah, dan tabiat psikologi pribadi yang ngeyel dan susah untuk diajak kerjasama, diatur. Nah, yang susah, yang mudah itu sebetulnya hanya dengan menghapus medianya, menghilangkan medianya, menghancurkan medianya. Kalau bohulnya itu media kena sirnya itu karena gambar, pemberian gambar, lukisan atau aksesoris ya, entah itu alasan ulang tahun atau rasa ketertarikan, yaitu dihancurkan. Jadi semua media sihir mahabbah itu harus dihancurkan. Di Banyuwangi itu ada anak kena sihir yang sihirnya itu seperangkat alat sholat. Nah, itu bilah ya, ruko, sajadah. Kebetulan dia ikut ospek, kesurupan, ketambahan jin yang ada di kampus. Itu di rukyah, gampang-gampang susah. Jin itu udah nyerah, ternyata dia itu masih ada banyak jin yang lainnya yang itu karena kasus sihir sebelumnya. Yang jadi karena rukyah itu sifatnya pembersihan total, jadi tidak hanya sekedar jin yang tambahan tadi itu, tetapi jin-jin yang lainnya yang masuk karena sihir mukenah tadi itu. Dan ketahuannya ya, setelah mukenah itu dilepas, dibakar, muara jinnya. Ternyata selama kita nangani dia sholat malam itu ya, mukenahnya ini media sihir. Jadi na'udzubillah min dzalik. Ini orang anak situ bondo. Itu jangan ya. Jadi seperti itu. Jadi hancurkan dulu buhul-buhulnya gitu. Media sihir, guna atau peletnya itu yang ada. Nah, karena itu foto itu kan sangat mudah dijadikan untuk orang kena pelet, kena guna-guna itu. Itu yang harus dimusnahkan. Jadi menyelesaikan kasus sihir itu, sihir secara umum itu menghancurkan buhul. Itu kunci nomor satu. Kalau mahabbah pelet itu membuang memori semua kaitannya dengan orang yang melet, termasuk nomor HP-nya, nomor Facebook-nya, apa Facebook-nya, HP-nya, semua pemberian harus dibakar. Sekali dia menipu, menyembunyikan, itu tak akan terus teringat. Jadi maunya yang di luar itu, apapun yang dilihat orang kena guna-guna atau pelet itu sudah tidak teringat lagi dengan yang nyihir. Tinggal yang di otak dan di hati. Nah, ini disadarkan dengan tausiah, jelasan, dan sebagainya, kemudian dirukyah itu keluar. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau tidak dihapuskan semua yang katanya dengan sihir, apa media buhulnya itu, ya terus akan kecantol. Jadi seperti itu. Adapun rukyahnya, ya standar seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu. Ya. Itu caranya. Terima kasih Ustaz. Ternyata yang namanya buhul itu tidak hanya sebuah benda seperti rambut atau buka asar pakaian kita ini, iya, Ustaz. Juga bisa hal-hal yang tidak disangka-sangka gitu ya. Gandul kunci itu. Iya. Oh, masa. Gandulnya apa? HP itu. Bungkus HP bisa. Sapu tangan bisa. Atas nama ulang tahun, hadiah ulang tahun dan seterusnya. Itu sangat mudah. Kalau ketika kemarin, minggu kemarin Ustaz, kita nangani orang yang kena sihir dari Dayak itu Ustaz. Iya. Dia kan menggunakan HP. Iya. Ternyata itu. HP-nya itu penuh dengan SMS dari orang Dayak ini kan Ustaz. Iya, itu. Ketika belum dihapus, orangnya tidak mau menghapus, memang itu, jinnya tidak mau keluar ya Ustaz? Iya, itu bagian buhul. Oh gitu ya, karena ketika SMS itu kita hapus semua Ustaz, kita bakar, ternyata jinnya langsung keluar. Ya, nah, begitulah cara aja. Jadi sekarang ini makna buhul itu seharusnya dikembangkan. Bukan buhul itu mesti harus kembang dan kuku, rambut, atau tisu, atau kalau benda-benda bekas dulu ya. Sekarang itu sudah lebih berkembang lagi karena ada Facebook, ada HP. Jadi buhul itu bisa di Facebook, bisa di HP. Buhulnya itu bisa seperti itu sekarang, canggih itu. Jadi setan pun juga update ilmunya itu. Tapi kalau kata teman-teman saya yang IT Ustaz, mungkin jinnya juga kuliah ke ITS ya. Iya, betul seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Ayo, lanjut, ya. Kita masuk, Ustaz, ke SMS nomor 4, Ustaz. Yeah. Alhamdulillah, Ustaz, ini insya Allah masuk ke bab kita yang hari ini, Ustaz. Yeah. Dari Abu Aisyah, Candi Panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan pembawa acara yang semoga dirahmati Allah. Amin. Bagaimana cara membedakan antara pengaruh sihir dengan pengaruh pergaulan bebas atau pertemanan di Facebook? Indikator yang paling mudah dikenal, mengingat keduanya juga merupakan tipu daya setan. Yang kedua, Ustaz, pertanyaan yang kedua, sebagaimana berita akhir-akhir ini di media-media bahwasanya banyak gadis-gadis yang dibawa lari atau terpengaruh oleh teman laki-lakinya. Mm-mm. Apakah itu juga merupakan pengaruh dari sihir melalui Facebook tersebut? Jazakumullah khairan. Iya. Beda ya kalau kasusnya pergaulan bebas itu kemaksiatan. Kita tidak bahas ini karena memang sudah itu jenis perangkap setan yang lain. Nah, kalau ingin membedakan dengan yang kena sihir itu mesti ada kejadian yang tidak lumrah. Misalkan tidak asalnya baik tapi tiba-tiba hilang, tidak memberikan ini itu alasan. Bas itu yang pergaulan bebas itu dia biasanya ditandai dengan etika akhlak yang memang mengarah ke sana. Kalau anak itu dandanannya sudah norak gitu, sudah lo. Gambarannya memang sudah ya sudah rusak gitu loh. Gambarannya seperti itu. Kalau ini enggak, mereka yang baik-baik. Baik yang enggak ngerti, yang polos, yang lugu tiba-tiba hilang. Ya, gambarannya seperti itu. Ketika dari kasus-kasus yang ditemukan itu misalkan 14 hari ketemu lagi itu, mereka bilangnya ya enggak sadarkan diri. Nah, pengaruh enggak sadarkan diri ini inilah pengaruh sihir itu bekerja. Adapun yang memang sudah sama-sama suka, awalnya memang sudah rusak terus baru dibawa lari, itu penculikan murni selain kasusnya gitu. Itu kan memang diculik sama memang nakal kayak gitu. Ya untuk hidup bareng dan seterusnya terus anda. Tapi Allah alam ya ini kasus penculikan murni ini apa? Namanya yang penculikan kan ya mesti ada pemaksaan di situ. Ya bisa jadi korbannya karena memang sudah nakal, memang macam butuhnya seperti itu. Kemudian akhirnya ya dia jadi korban. Tapi secara umum kan seharusnya kalau ada anak yang sampai pergaulan bebas pun itu tidak akan meninggalkan orang tuanya kan gitu mestinya. Kan gitu. Tapi kalau kasusnya kemudian meninggalkan orang tuanya, entah dia kasusnya sebelumnya anak nakal atau enggak, itu mestinya kan harus timbul pertanyaan, ngapain juga meninggalkan? Kecuali kalau orang tuanya tidak mendaki dia nikah dengan pacarnya kan gitu kasusnya kan. Tinggal hilang. Tapi kalau sudah misalkan tidak ada unsur itu, tiba-tiba hilang. Ini berarti kan dia ini jadi korban. Ya, meskipun statusnya dia sudah nakal sebelumnya gitu ya. Jadi korban dari kejahatan Facebook. Nah, biasanya ini menggunakan pengaruh sihir. Gitu loh. Tapi Ustaz, apakah benar yang pergaulan bebas ini juga terindikasi oleh adanya jin juga, Ustaz? Oh iya, wajib loh. Wajib. Iya, wajib setan. Yang kedua apa itu kasus? Yang kedua, sebagaimana berita akhir-akhir ini di media-media bahwasanya banyak gadis-gadis yang dibawa lari atau terpengaruh oleh teman laki-lakinya, apakah juga merupakan pengaruh dari sihir melalui Facebook? Ya ini saya bilang, coba bayangkan. Misalkan ada rumah tangga punya anak, katakan anaknya nakal sekalipun, kalau tidak ada konflik dengan orang tua, misalkan gitu ya, tidak pernah misalkan terbaca pacaran kemudian dilarang atau calon pacarnya tidak disetujui, kenapa juga muncul lari gitu loh ya. Karena kan yang namanya anak apalagi dia belum mandiri itu pasti tidak bisa takut gitu meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Kalau sudah unsur lari maka di situ ada tindak kriminal kejahatan. Tinggal sekarang kita kategorikan itu penculikan murni atau pengaruh sihir kan gitu. Nah, kalau penculikan ujung-ujungnya ya memang ya nanti dijual atau disekap, dinodai jadi budak nafsu kan begitu. Memang betul-betul luar biasa. Tapi ini pun kalau dikatakan penculikan murni gitu kan. Ya, ini masuk jenis sihir bayan tadi itu, al bayan minasihir itu. Kata-kata yang menghipnotis tapi nanti ujung-ujungnya ketemu, ya kasus ini digoncang bak lari kan gitu kan. Nah, tapi yang kedua ini juga begitu, begitu ketemu langsung seperti nak gendam. Nah, ini jenisir pelet tadi itu, guna-guna tadi itu. Kalau di Banyuwangi menggunakan sabuk mangir atau jaran goyang dan seterusnya. Kalau tempat lain ya namanya lain dan seterusnya. Kalau di kalangan dunia pondok namanya mahabba itu. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk goyang itu ternyata kemana-mana itu. Sejawa Timur kayaknya menggunakan itu. Iya, nyebar. Asal ilmunya itu dari Using, oh, Banyuwangi gitu, ya. Itu memang cetakan itu. Yang menciptakan daerah sana. Iya. Karena redaksi mantranya itu insun, ametek itu ada kayak gitu. Itu semua kata-kata khasnya Using. Nah, Ustaz, yeah, kita masuk ke SMS yang nomor 5, Ustaz, dari Pak Eko Singosari. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar-gambar sahabat radhiyallahu anhu dan Wali Songo yang ditaruh di ruang tamu mungkin bisa membuat malaikat tidak mau masuk? Ya, pertanyaan yang muncul yang pertama itu, apakah kita bisa memastikan itu gambar sahabat? Ya. Yang kedua, wali. Itu apa memang betul itu gambarnya? Ya, karena masyarakat kita itu kan suka dengan mitos. Suka dengan mitos. Suka dengan kilawakola, katanya turun-turun kan gitu. Validasi data itu tidak ada. Itu yang sering kalau kita tanyakan itu sanadnya itu betul apa enggak. Kalau itu gambarnya wali itu, wali ini dan seterusnya, atau sahabat dan seterusnya. Yang kedua, kalau itu betul-betul gambar wali, pertanyaan muncul, untuk apa dipajang? Kalau tujuannya untuk mengagumi, untuk menghormati, untuk mengenang, tidak mesti harus dipajang. Nah, lebih-lebih kalau tujuannya untuk dikultuskan, tambah lebih tidak mau lagi malaikat itu masuk kan gitu. Kan gitu. Dan ingat ya, wali-wali ini tidak berarti namanya segala-galanya, sehingga di luar wali itu supaya tidak ada yang bisa menandingi dan seterusnya. Sehingga itu perlu dipajang untuk seterusnya. Hati-hati ya, secara lembut, secara halus setan kadang bisa memperdaya ini gitu loh. Jadi ya seperti itulah gambarannya. Kalau misalkan itu hanya sekedar dikoleksi saja, ya tidak sampai pada dampak malaikat tidak akan masuk. Tapi kalau sudah dipajang dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang mengikutinya, termasuk kalau seandainya betul-betul itu sebenarnya bukan gambarnya sahabat, karena dulu itu kan tidak ada foto, tidak ada lukisan. Kita mempertanyakan itu dari mana data sahabatnya itu. Ini menjadi masalah gitu loh. Ya. Jadi selain bisa jadi penipuan, kita memperpanjang penipuan. Dan kalau salah, ya tambah lebih fatal lagi tadi itu. Ya tentunya malaikat ya tidak akan masuk kalau gitu. Karena itu akan lebih baik ya cukup dikoleksi saja. Kalau itu memang betul-betul sebagai sosok yang menjadikan inspirasi kita untuk taat, katakanlah gitu ya. Itu cukup dikoleksi di album gitu, enggak usah dipajang gitu. Ya. Itu sebaiknya begitu, ya. Apalagi itu bukan foto, itu lukisan. Ya. Sedangkan surah, lukisan itu masuk kategori yang dilarang. Kan gitu. Kalau foto, para ulama masih ya ada yang memberikan kelonggaran, boleh kan gitu. Tapi kalau sudah lukisan surah, karena itu dilukis kemudian dicetak-cetak gitu kan, seolah-olah menjadi sebuah foto, ya jelas tidak boleh gitu. Itu sama dengan kasus ya. Ada orang melukis, memang pekerjaannya pelukis. Gambar yang dilukis itu abstrak. Kalau menurut ahli fikih itu, oh dia kan tidak berbentuk gitu. Boleh secara ahli fikih misalkan kepala saja gitu. Tapi ingat, kalau itu di tangan seorang pelukis yang inspirasinya dengan setan. Ini saya pernah dialog sama seorang pelukis. Itu dia ngaku kalau sudah inspirasinya muncul, tangannya tidak bisa lepas, langsung selesai. Dan dia bilang di setiap lukisannya itu ada yang ikut, ada jin di dalamnya gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, fikihnya sudah berubah mestinya itu. Dikatakan hanya kepala saja boleh karena tidak bisa diminta ruh. Tidak bisa begitu, ini mata saja bisa diikuti jin. Jadi tergantung siapa yang melukisnya gitu loh. Ini berbahaya gitu loh. Nah kalau yang melukis ini betul-betul terinspirasi Wali Songo tadi itu untuk dikultuskan ya, tanpa bisa malaikat tidak mau masuk. Karena itu daripada kita spekulasi itu tidak usah dibaca gitu loh. Itu penting sekali, niat ini mempengaruhi lah ya. Ya mudah-mudahan ini tidak disalahpahami, dipahami dengan benar. Ya kira itu aja. Kita masuk ke SMS nomor 6 Ustaz dari yeah. Bu Wati Karangploso. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kamar tidur saya persis di pintu agak masuk lantainya membuncit bentuk seperti gunung dan meledak. Itu apa Ustaz? Dan apa yang harus saya perbuat jika sihir itu bertujuan untuk mencelakakan saya dan keluarga? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu mungkin karena kelembapan ya. Tackle-nya lemasang tidak baik. Tadi mencuat meledak. Kan bisa. Atau kalau pakai gamping, gampingnya mungkin belum direndam semalam, jadi dia masih aktif gitu. Atau ya tanah yang bergerak. Kita berpikirnya ilmiah dulu, husnudzon dulu. Tidak semuanya dikaitkan dengan jin. Tapi kalau misalkan jenengan misalkan lebih aman, lebih mantap, buatkan air rukyah disiram saja. Itu nanti sudah akan menghilangkan pengaruhnya. Dibuatkan air rukyah disiram di situ. Itu nanti akan menghancurkan pengaruh sihirnya. Kalau memang ada indikasi itu sihir. Yeah. Terima kasih yeah. Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 7 dari Deni Bumi Aji Batu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa setiap orang bisa kena santet? Walaupun kiai sekalipun. Dan orang yang jadi tumbal itu apakah langsung ke alam kubur atau jadi budaknya jin? Jazakumullah khairan katsiran. Iya. Saya tidak tahu yang dimaksud tumbal itu. Apakah tumbal manusia gitu maksudnya? Apa memang ada orang dijadikan tumbal? Kalau memang betul-betul ada ya dia ya. Tak menjadi tanggung jawabnya. Halo, jadi saya menanyakan apa memang ada gitu kalau orang itu dijadikan tumbal gitu ya. Karena itu betul-betul ya kembali pada masa jahiliyah ada perbudakan manusia dijadikan tumbal. Kalau saat ini itu sepertinya sulit untuk ditemukan gitu ya. Jadi kayak tidak ada gitu. Tapi kalau memang ada yang ngeri sekali yang mau dijadikan tumbal kalau dia terdolimi teraniaya ya. Ya dia insyaallah akan ditolong oleh Allah nasibnya di akhirat gitu ya. Tapi kalau seandainya dengan lakunya yang jadikan tumbal itu yang dosanya besar. Tapi kalau seandainya orang yang dijadikan tumbal itu karena kerelaannya ya sama-sama diancam dengan neraka kan gitu. Nah, kalau ditanyakan apakah kiai ini bisa kena? Semuanya termasuk perukian yang ngomong ini juga bisa kena gitu ya. Kalau dia tidak membentengi dirinya, tidak mencukupi dengan ilmu sihir itu seperti apa yang diajarkan Rasulullah untuk diantisipasi, dikenali dan kemudian dijauhi, ya kemungkinan bisa kena gitu. Apalagi kalau tidak menjaga ketaatannya, tidak ada istiqomahnya, ya sangat bisa kena. Kalau ditanyakan apakah kiai bisa kena, jangankan kiai, Rasulullah saja pernah kena gitu. Walaupun kenanya Rasulullah sihir itu beda dengan ketika kita kena, tidak mempengaruhi syariat ketapan terhadap hukum-hukum yang beliau putuskan. Hanya seolah-olah mendatangi istri beliau, itu pun segera ditolong oleh Allah dengan turunnya dua malaikat yang kemudian menjadi sebab turunnya Mu'awidzatain dan jadi ruqyah dengan Al-Falaq An-Nas itu. Kemudian juga menjelaskan tentang dengan apa sihir itu dilakukan, siapa yang menyihir, itu menjadi ibroh kasus sihir yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita jauhi, dan teknik penyembuhan yang diajarkan Rasul pada saat Rasul kena sihir, dampak sihir yang ya itu tidak besar, tapi Rasul kena. Nah, kalau Rasul kena apalagi kita semuanya. Karena itu kita tidak mengunggulkan kita, oh kita aman dah, tapi kita berhati-hati. Jadi kita pelajari ilmu ini untuk tujuannya tidak untuk takut, tapi berhati-hati. Dan kita yakin bahwasanya selama kita ini taat, insya Allah Allah akan lindungi dan kita tidak akan kena sihir. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 8 Ustaz, dari Umu Aisyah Candi Panggung. Kalau tadi dari Abu Aisyah Ustaz. Ini Umu Aisyahnya Ustaz. Sama-sama dari ya. Candi Panggung ya. Insyaallah ini suami istri. Suami ya. Istri Ustaz. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan pembawa acara yang semoga dirahmati Allah. Ya. Amin. Apakah sihir yang dilancarkan melalui media Facebook dapat ditangkal melalui media yang sama pula? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, gimana cara nangkalnya ya? Nangkal sihir via Facebook. Naam Ustaz. Ya, sebetulnya dengan tidak menampilkan foto, tidak menunjukkan tanggal lahir, itu sudah sebenarnya kita sudah tidak kena sihir itu. Itu akan sulit gitu ya. Jadi dengan tidak menampilkan foto dan tanggal lahir, nama orang tua, cukup nama saja. Bahkan mungkin nama itu juga cukup apa namanya? Samaran. Itu sebenarnya sudah menangkal. Ya, sudah cukup, itu sudah menangkal. Tapi kalau yang namanya menangkal itu kasus orang nyihir gitu di Facebook ya, terus kita lawan dengan ayat-ayat, ya nggak bisa seperti itu cara menangkalnya, tidak seperti itu. Jadi karena kan bentuknya teks tuh, ya kalau dibaca orangnya, kalau misalkan kita tulis ayat kursi, kita tulis Al-Falaq An-Nas, ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat sihir, apa juga dibaca orangnya, kan belum tentu seperti itu. Atau kita kirim MP3 ayat-ayat ruqyah misalkan gitu. Apa juga orangnya mau mutar kan gitu. Jadi kan kalau kita mau menangkal sihir Facebook dalam arti yang tadi seperti meruqyah, ya itu tidak akan sulit dan tidak efektif. Mungkin juga kita katakan tidak bisa. Nah, yang dimaksud menangkal kalau ditanyakan itu dalam arti supaya terhindar, ya caranya tadi itu, jangan tampilkan foto identitas pribadi kecuali hanya sekedarnya aja. Ya. Terima kasih Ustaz. Berarti intinya ya Ustaz, kalau untuk menangkalnya maka hindari penyebab-penyebab kita kena sihir ya Ustaz. Iya, masuk foto itu yang paling penting. Masuk foto ya. Biodata lengkap ya Ustaz. Termasuk kalau gini juga ya. Foto tidak dimunculkan tapi dialog-dialog yang liar, jadi kita chatting semua orang, kita komentari, kita ajak dialog, ya bisa saja kena juga. Misalkan begini, misalkan saya orang jahatnya gitu ya, ada orang tanpa ada fotonya dia cukup nama, saya akan cari tahu ciri-ciri kulitnya, tingginya, wajahnya, pendekatan ini. Kalau orang jahat itu kan pintar dibimbing setan. Nah, amin. Terus kemudian kalau sudah tahu, oh gambaran orang bisiknya seperti ini, orang bermartabat, punya uang, orang ini bisa dikeruk uangnya, bisa diambil manisnya, setelah itu dibuang. Saya bisa melancarkan dengan dialog-dialog itu via sihir, dengan sihir itu. Intinya juga tadi itu ada khalwat tadi itu. Kalau sudah yang diajak dialog itu lawan jenis, itu sebenarnya sudah dosa. Dosa itu kan sama saja dengan kita memasukkan laki-laki yang ketika suami tidak ada. Kita bayangkan, ini tolong dicamkan betul ya pada semuanya ya. Kalau ada istri kita misalkan atau ada suami Facebookan, itu patut dicurigai itu. Itu masih konflik atau dampak buruknya, negatifnya itu besar. Kalau dia seorang laki-laki itu menyebabkan kadang jenuh dengan istrinya. Atau kalau dia tertarik dengan lawan jenisnya dalam dialog itu, dia akan lampiaskan nafsunya kepada istrinya dan membayangkan sosok itu kan itu kedoliman. Kalau itu seorang wanita, itu bahaya lagi, rasa ketidaksyukurannya kepada suami akan terus terpupuk sehingga suaminya terbaca tidak sempurna, yang lawan bicara menjadi sempurna. Kalau sudah disuruh ngeladeni suaminya tidak serg, bahkan suatu saat itu menolak, kecewa, bahkan tukaran terus itu. Bahkan kalau itu yang dilakukan adalah seorang istri yang Facebookan, ini bahaya lagi. Itu tanggung jawabnya pada anak-anaknya terbengkalai. Orang kalau sudah Facebookan itu lalai. Diingatkan suami bisa marah. Anaknya minta hak tertentu marah. Itu Wah, ini ngeri sekali ini. Sudah ngeri ini. Ini sudah masuk tadi itu, sudah khalwat. Walaupun khalwat itu sudah sekarang canggih lagi, mana khalwat sudah masuk di ranah Facebook gitu ya. Tidak boleh maksudnya. Dunia canggih, maka khalwatnya juga canggih. Iya, mana khalwat menjadi berkembang lebih. Sako Her, Ustaz. Kita masuk, Ustaz, ke SMS yang nomor 9. Dari Arima Embong Anyar Cetis. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Apa saja tanda-tanda kena sihir dari HP atau Facebook? Tanda-tandanya. Naam, Ustaz. Dan bagaimana cara mengatasinya? Dua, apa sebab seseorang mengirimkan sihir lewat HP atau Facebook? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nomor 2 saya jawab ya, saya jawab dulu. Kalau sebabnya ya macam-macam. Kalau saya jawab, siapa yang bertanya wakili sebagai orang jahat itu ya. Kenapa dia nyihir seseorang? Bisa jadi karena dia cantik. Bisa jadi karena ingin merusak. Kalau dia seorang istri ya, bisa jadi ya ingin dikeruk uangnya, ingin dirusak rumah tangganya. Mungkin ya dasarnya nafsu. Kan begitu sihir. Ya. Jadi motivasi seputar itu, yang intinya nafsu. Karena mesti nafsu, dasarnya itu nafsu, syahwat gitu ya. Nah, itu materi. Itu gambarannya seperti itu dilakukan. Terus ujung-ujungnya merusak rumah tangga. Nah, kalau ditanyakan apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau rumah tangga ya muncul ketidakpuasan terhadap lawannya, pasangannya, sampai berujung pada ingin cerai. Padahal tadinya harmoni, rumah tangga itu harmoni. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau itu seorang anak, ya muncul konflik dengan orang tuanya. Yang pada akhirnya dia akan lari dari orang tuanya. Atau tanpa ada tanda-tanda sama sekali, tiba-tiba langsung hilang. Dan dia ketika ditemukan dalam kondisi dia tidak sadar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena dipasang foto tadi itu gitu loh. Kembalinya itu ada foto tadi itu. Ya, dia ini pengaruhnya. Tanda-tanda yang lainnya ya yang ngikuti jenis sihir tadi itu. Kalau bedanya dengan pergaulan bebas ya itu beda. Kalau sering menyendiri dalam Facebookan itu belum bisa menjadi tanda orang itu kena sihir. Tapi bisa jadi dampak negatifnya dia Facebookan secara umum. Allah alam sampai kabar. Kalau bagaimana cara mengatasinya ini, Ustaz? Ini pertanyaannya, Ustaz. Ah, iya, kalau mengatasinya ya Facebook itu harus dimusnahkan. Ya, seperti yang sudah kita terapkan semua Facebook itu kita enggak tahu ya. Tadi kan saya sampaikan kalau ternyata di sebagian artikel di internet itu menyatakan kalau menghilangkan Facebook itu ternyata enggak bisa kan gitu. Kemudian yang jelas itu harus dihapus, surat-suratnya dihapus, pokoknya semua dialognya itu dihapus, cakapannya dihapus. Kalau HP ya ganti nomor, dihapus semuanya. Tidak boleh ada kontak sama sekali. Kalau kontak lagi, nyambung lagi, jinnya akan kuat lagi terus. Nah, setelah itu proses rukyah dijalankan untuk penyembuhannya. Tapi itu menghapus bukul, misalnya bukul. Kalau bukul sudah dihapus, proses pengeluaran jin dalam tubuh itu lebih mudah. Kalau belum dihapus, nah itu menjadi lebih sulit. Ya. Nah, Ustaz, kita masuk ke SMS yang nomor 10, Ustaz. Dari Fariska Rahmat Karang Basuki. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dirahmati Allah, ana mau tanya, apakah ada jadwal kajian off air dengan tema yang sama? Dan apakah ada kegiatan-kegiatan rukyah untuk bisa jadi roki? Jazakallahu khairan katsiran. Iya, kalau kajian rukyah secara umum kitabnya cuma beda enggak di sini ya. Enggak sama dengan yang kita bahas di radio. Sudah kita lanjut ya. Itu di Kolbun Salim pagi, Minggu pagi. Jam 5 ya, setelah subuh itu. Kira-kira sampai jam 7 sampai 8 ya. Atau jam 8 maksimal dengan tanya jawabnya itu. Nah, nanti ruang konsultasi di situ. Kalau ruang janjian rukyah juga di situ, biasanya malamnya baru proses eksekusi rukyahnya itu. Itu gambarnya seperti itu. kalau betul-betul ada yang ingin belajar, kita betul-betul harapkan itu. Karena kita SDM-nya jujur saja sangat kurang. Pasiennya numpuk, SDM rugianya kurang. Jadi selama ini kalau ada yang SMS ke HP saya belum saya balas, ya, belum juga didatangi. Mohon sabar, ya, mohon betul-betul mohon sabar betul. Karena jujur sekali ya, mengatur waktunya yang susah. Jadi mohon sabar. Ya mudah-mudahan bimbingan rukyah mandiri yang dulu-dulu saya berikan itu sudah memberikan manfaat. Insya Allah ya kalau tenaga rukyah semakin banyak ya kita sudah semakin bisa banyak yang kita atasi. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS yang nomor 11 dari Sodik Pakis. Assalamualaikum Ustaz. Di rumah saya sering ada seperti bayangan makhluk. Terus biasanya anak balita saya nangis terus-terusan. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Nah itu gampang. Ya putarkan ayat-ayat rukyah. Ya sampai betul-betul memastikan tidak ada lagi bayangan. Tapi sebelumnya ya, bersihkan rumah itu dari patung, gambar dan seterusnya yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Nah setelah itu buat air rukyah, oleskan ke wajah anak, ya, kemudian ke telinganya, ke jari kaki dan tangannya. Insya Allah seperti itu tidak akan melihat lagi. Di kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Rumah yang ada jinnya yang kemudian ganggu anak. Jadi proses penyembuhannya seperti itu jika memang belum permanen. Tapi kalau sudah permanen masuk di tubuh anaknya, maka perlu ada penanganan khusus. Ya, ujung-ujungnya juga mungkin harus dirukyah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 12 dari Ruth Ihsan di Tumpang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memang selalu bawa HP kemanapun, kecuali ke masjid atau sholat. Bahkan tidur pun saya taruh di samping saya untuk alarm membangunkan waktu sholat malam. Saya tidak suka maka menggunakan jaring sosial. Cuma suka SMS-an dan telepon. Apakah masih ada potensi sihir atau keburukan dari itu? Ya kalau yang di SMS dan di telepon itu lawan jenisnya ya potensi sekali gitu loh. Kan ini hanya karena ada Facebook sehingga terus kesan HP itu menjadi lebih sederhana dan tradisional ya teknologinya. Tapi kalau dulu HP ini sebelum ada Facebook ya tercanggih. Kalau mau nyihir dari nomor HP ini banyak. Seperti tadi yang disampaikan antum ya Ibnu Munir Ar-Rati, kalau putrinya tentara enggak kasus yang si Dayak tadi ya. Yang ternyata masih menyimpan data-data SMS di HP itu saja ketika belum dihapus jinnya kan tidak mau keluar. Setelah dihapus jinnya menjadi mudah keluar. Nah, dari SMS saja sudah bisa menjadi sebuah bohol kan itu. Apalagi kalau menggunakan telepon, sarana telepon. Ada juga kasus Surabaya itu, setiap kali SMS masuk, orang yang nyihir, itu langsung jin yang di dalam tubuh orang yang disihir itu langsung kontak. Itu ada yang seperti itu. Jadi kembalinya ya, dukun ini tergantung menggunakan media apa. Kalau dari HP ya dengan HP, nomor HP itu. Ya, wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 13. Dari Diyah Batu. Anak saya pria 26 tahun sangat gak suka dengerin tausiah masalah rukyah. Kenapa ya Ustaz? Berapa? Umur berapa? Umur 26 tahun Ustaz. Wah iya itu kena ini. Kenapa ya Ustaz? Apakah dalam dirinya ada jin? Iya. Bisakah dirukyah jarak jauh tanpa dia tahu? Wah ini ya, rukyah jarak jauh ini kan jadi saya jadi pasien. Ya karena rukyah ini memanusiakan manusia. Jadi kalau yang pakai jin-jinan itu kan menjadikan manusia seperti kemampuan jin kan, itu bedanya di situ. Jadi rukyah ini mohon ya kepada ibu yang bertanya, ya kita dalam posisi manusia biasa dengan hanya ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya ilmu rukyah. Ilmu rukyah inilah yang menuntun kita bisa menangani orang kena jin gitu ya. dan ilmu ruqyah ini bisa dipelajari semua orang. Karena sumbernya dari Allah dan Rasulnya, maka orang yang kena jin itu mesti kesakitan. Itu bedanya di situ. Kalau dia mendengar bisa pusing. Dan ini sering ya, terjadi pada mereka yang ada jinnya. Kalau ada jinnya, ya dengarkan ruqyah langsung reaksi. Ya, itu gambarannya seperti itu. Marah lah, marah. Kenapa kok marah? Karena dunia jin dibelajari, dibuka, ditelanjangi, diekspos, dipelajari, sehingga semua orang menjadi tahu sepak terjang dan tipu dayanya. Jadi itu yang menyebabkan putranya menjadi tidak mau. Adapun rukyah dari jauh, jarak jauh, kita tidak pernah diajari dalam rukyah itu seperti itu. Kalau ada ya memang harus dirukyah, didatangkan orangnya dan seterusnya. Ya seperti itulah gambarannya. Terima kasih Ustaz. Berarti kita ini tidak bisa ya Ustaz merukyah jarak jauh ya, Ustaz? Iya. Kalau kita bisa merukyah jarak jauh berarti kita juga pasien ya Ustaz. Iya, kecuali kalau di mana jarak jauh itu pembimbingan. Nah itu beda. Tapi kalau misalkan jarak jauh itu tanpa ada media HP, kemudian terus kita mantrai dari sini, ya itu sulit. Itu yang terima kasih Ustaz. Tidak ada dalam rukyah. Kita masuk ke SMS nomor 14 Ustaz, dari Ahmad Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, Ustaz, uang hasil jualan jimat apa haram? Wah. Kok ada Ustaz yang katanya punya pondok jadi maklarnya dan uangnya untuk membangun pondok? Mohon penjelasannya. Menjual jimat ya jelas haram, menjual kesirikan. Kalau mau jualan begitu banyak. Mahasiswa saya itu di Banyuwangi itu ada yang pekerjaannya itu sebelum dia kita luruskan itu mencari jimat dan menjual jimat. Mau jimat model apa saja dia carikan dan harganya asal cocok bisa 2-3 juta. Kalau hanya akik merah di 5 yang bisa murup itu dia carikan. Ya, macam-macam. Bahan itu 2-3 juta ya, sampai seperti itu. Ya itu sirik itu. Ya, kalau sirik uangnya dipakai ya dosa. Pakai mondok ya gak barokah itu pondoknya. Ya, na'udzubillah ya. Enggak usah. Yang kayak itu enggak usah dicontoh. Itu salah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 15. Yeah. Dari nomoran akhir nomor 45. Assalamualaikum. Waalaikumsalam terkata. Ustaz, siapakah yang bisa melakukan sihir lewat Facebook? Apakah harus orang yang memiliki kemampuan khusus? Enggak harus ya. Tadi itu saya sudah tanya, kalau ada orang bisa jaran goyang, ajian jaran goyang, sabuk mangir, pelet, guna, mahabah, itu sudah bisa menyihir. Ya, bisa, sangat bisa menyihir. Tadi tidak bukan berarti dukun, tidak, tapi mereka yang belajar ilmu-ilmu pelet, guna-guna itu yang melakukan sihir. Ya, penjahat-penjahat ini yang melakukan sihir itu. Ya. Nah, Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 16 Ustaz dari Pila Jalan Akordion. Yes, assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Kadang untuk mengikat hati kita dengan orang lain, kita membaca doa Robitoh dan membayangkan orang yang kita masukkan dan kadang memberi hasil yang positif. Apakah itu termasuk sihir? Diperbolehkan apa tidak dalam Islam? Misalkan juga ditunjukkan untuk dosen pembimbing skripsi. Aduh. Juga orang yang disukai. Iya. Wah, ini bahaya ini. Ini jangan-jangan jenis sihir mahabbah yang di pondok ini. Cuma enggak dijelaskan itu. Wirid Robitoh itu kayak apa itu? Saya lupa-lupa ingat ya, yang Robitoh itu yang mana itu. Ya mungkin penanya bisa nge-SMS ya. Ya mungkin nanti baru kita bacaannya bisa dikirim ya Ustaz, seperti apa gitu. Baru kita bisa menganalisa gitu ya Ustaz. Iya, nanti kita jawab lagi ya. Mudah-mudahan dibalas ya. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk Ustaz ke SMS yang nomor 17. Ini tetangga kita Ustaz, dari Priyono Gajayana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengertian secara umum, sihir itu proses kerjasama antara manusia dengan jin untuk tujuan-tujuan tertentu dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara kalau chatting itu sekedar menjanjikan, mengiming-iming untuk menggoda lawan jenis tanpa mantra-mantra tertentu. Bagaimana menurut Ustaz? Tanpa mantra tertentu itu kan bagi chatting biasa. Ini tadi kan ada kasus orang kena sihir dari Facebook. Jadi otomatis ya di dalam proses chatting atau Facebookan itulah dia terkena sihir. Nah, proses sihirnya seperti apa? Tadi itu sudah saya bilang. Kalau ada data nama, tanggal lahir, orang tua, nama orang yang disihir dan fotonya, itu kalau mau disihir dengan Facebook kan mudah sekali. Dari Facebook itu sudah bisa kena sihir gitu loh ya. Misalkan sihir ajian jangan goyang tadi itu, foto dari Facebook itu dilihat terus sambil dimantrai gitu sampai 7 hari, misalkan gitu, hari ke-7 dieksekusi dengan bacaan-bacaan, kemudian orangnya diajak ketemu, itu sudah kena. Tiap malam ketika selama 7 hari tadi itu sudah proses sihir itu sudah bekerja, cuma eksekusi terakhir tadi itu. Nah, itu sihirnya begitu. Jadi mantranya itu tidak dimunculkan di chattingnya, tidak. Gitu loh ya. Jadi orang yang nyihir itu cukup melihat foto dari Facebook tadi itu dan nama, tanggal lahir dan seterusnya, nama orang tua dan seterusnya, itu sudah bisa kena sihir. Ya. Oh ya Ustaz, kalau umpamanya itu doanya yang dulu pernah di daerah saya Ustaz, untuk menarik yang muhabba itu Ustaz, membaca surat Yusuf Ustaz agar tampan seperti Nabi Yusuf sehingga wanita itu suka. Ini termasuk muhabba juga ya Ustaz? Iya, ini sihir muhabba pondokan itu. Ya, dari ayat-ayat yang digunakan. Jadi jangan dikira dua ayat kan benar, masa dikatakan sihir? Iya. Karena ayat itu sebetulnya bukan penggunanya untuk menarik lawan jenis, terus dilecehkan dia untuk digunakan untuk lawan jenis, akhirnya ya setan yang datang. Dan ingat dengan ritual-ritual itu tidak berdiri sendiri dengan satu ayat toh enggak. Nah Ustaz, kita lanjutkan ke SMS nomor 18 dari Reno di Landung Sari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata subhanallah benar, foto dan gambar-gambar artis dan binatang itu bisa mendatangkan jin. Karena di salah satu rumah teman saya yang ada kalender bergambar foto artisnya itu, kami telah mendapati kejadian penampakan jin yang sedang duduk di kursi tepat depan kami duduk, yang tidak sengaja difoto oleh salah satu teman kami. Karena kejadian itu kami jadi ketakutan. Adakah doa untuk menangkal rasa takut itu? Makasih Ustadz atas jawabannya. Moga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih ya. Saya tanya, apa di Radio Alumni ada website ya? Nah Ustadz ada Ustadz. Minta kepada yang bertanya untuk ngirim gambar tadi itu ya. Ya karena kita kepingin koleksi itu ya. Jadi ini mungkin nanti suatu saat bisa dipelajari, bisa ditampilkan akibat dari pelanggaran syariat itu seperti apa kalau foto dan gambar dipasang. Jadi kepada siapa tadi, Mas Reno ya. Nah, mohon dengan sangat untuk mau mengirim gambar itu di websitenya Radio Alum apa itu? Bina masyarakat Ustaz. Binamasyarakat.com. Nah, itu bisa di situ. Atau kalau mau sudi ya datang ke Alum bisa ngirimkan gambar itu. Nah, Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih atas apa SMS dan pertanyaannya ini yang juga mendukung Facebook ya. Jadi itu betul-betul bukti nyata kalau gambar-gambar artis dan foto itu bisa mendatangkan jin tadi itu. Itu sihir jin ya, sihir dengan jin. Adapun untuk mengusirnya ya cukup membaca audzubillahi minasyaitonir rajim, karena Intinya bahwasanya kalau kita tidak takut, dia jin itu yang takut nanti pada kita. Nah, karena kita takut terlebih dahulu, maka itu menggambarkan kita sudah terpedaya oleh setan. Karena itu berlindung kepada Allah ya, dengan baca ta'awudz berulang-ulang itu nanti bisa menghilangkan rasa takut, insya Allah gitu. Terima kasih Ustaz. Mungkin untuk Mas Reno ya Ustaz, kalau bersedia bisa kirimkan gambar foto tadi itu, atau bisa juga diantarkan langsung ke radio Al-Um ya Ustaz. Iya, iya betul. Ya, insya Allah untuk sebagai data kita ya Ustaz. Ya, nanti insya Allah itu nanti apa manfaatnya besar, dan kembali ke Mas Indo juga insya Allah juga pahalanya juga ngalir. Nah, karena kita sering koleksi hal yang itu bisa menjadi bukti, data-data ya, gitu ya, Ustaz. Bukti ya, untuk pembelajaran nantinya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 19 dari Umar di Noyo. Ustaz, bagaimana solusinya waktu kita memanfaatkan Facebook supaya tidak terkena sihir melalui Facebook? Nah, ini bagus tadi, ini sebenarnya terapi tadi itu ya. Nah, supaya tidak sebentar ya. Sebenarnya saya tadi nulis ini maksudnya. Ya, mungkin belum dibahas ini, ditanyakan. Tapi sebelum saya sampaikan, mungkin tadi Mas Rino tadi ya perlu disampaikan website yang sempat jelas gitu ya. Apa bisa dibacakan oleh Ibnu Munzir Ariyati, mungkin websitenya apa LBM itu apa gitu ya. Coba disampaikan dulu gitu ya mungkin. Ya, bisa enggak? Nah, Mister. Sambil saya cari catatan saya tentang supaya tidak kena. Ya. Bisa ke radio alum.binamasyarakat.com. Itu bisa ke lewat sana, Mister. Bisa masuk ya, gambar ya. Iya, bisa langsung ke Radio Alum, Mister. Bina Masyarakat radio kita. Radio Al-Um udah mempunyai website, Ustaz. Iya, ya. Atau nanti mungkin kontak radio ini, SMS kalau sudah kirim gambar gitu ya. Nah, Ustaz. Atau nomornya mungkin nanti penyiar bisa catat itu, untuk kemudian ada tindak lanjut dari kita gitu ya. Minta gambar gitu ya, karena ada nomor HP-nya gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan nanti siapa, Akhi Gulam, ya untuk menindaklanjuti. Kemudian pertanyaan ini tadi juga koreksi ternyata, tadi ada satu bab yang belum saya sampaikan ya. Bagaimana sebenarnya Facebookan yang baik itu? Facebook boleh asal dengan salah satu sebagai berikut ini. Pertama, tidak boleh menampilkan foto. Ya, karena memang status foto ini ya jelas bermasalah. Kalau putri jelas nanti itu bisa terkena sihir dan juga dampak dosanya bagi yang memandang dan seterusnya. Ya, dan kalau laki-laki itu juga sama, bisa kena sihir dan juga bermasalah bagi yang memandangnya, bagi yang putri. Karena itu menampilkan foto ya jangan. Tidak, dari pengaruh dampak kena sihir itu besar. Kemudian dalam bimbingan orang tua mestinya kan, artinya ya betul-betul orang Facebookan itu dipantau. Kalau memang tidak bisa apa, dianggap aman anaknya untuk Facebookan, ya jangan diizinkan untuk Facebookan. Ya, kalau butuh data, butuh apa, ya cukup orang tua yang mencarikan. Yang ketiga, niat atau tujuan itu harus benar. Kalau memang untuk bisnis, ya bisnis. Tidak dengan yang untuk yang lain. Tidak harus ngeludus kemana-mana. Terus kayak iseng, usil, dan macam-macam. Ya, ini bahaya, ini godaan dalam Facebookan. Itu. Kalau untuk dakwah ya memang betul-betul dakwah. Ya, dakwah itu ya jangan kemudian terjebak dengan seperti maaf ya, kita apa saja pacaran islami gitu nanti kesannya gitu. Itu bisa saja itu. Sama dengan SMS nanti terkesan seperti pacaran islami SMS-nya itu. Ya karena terlalu hanyut perasaan di dalamnya yang ikut lah. Kemudian yang keempat, berdoa untuk melindungi diri, zikir-zikir saat Facebookan ya. Kalau itu berkaitan dengan bisnis dan dakwah. Tapi untuk yang lain, misalkan cari teman, itu sudah jangan, karena itu sangat fatal nanti. Ya, kalau usaha Ustaz, ya saya kira masa dakwahnya Ustaz di Facebook ya kan? Kan ada taklim misalnya begitu. Ya boleh, tapi kak masa gak cari, gak punya murid-muridnya di Facebook, cari murid kan? Ya menurut saya, ya apa namanya ya, ya tidak, tidak mesti harus begitulah gambarnya begitu. Ya, terus hal yang harus dipahami ya, prinsip orang menulis itu belum tentu sejatinya orang itu seperti itu. Ini harus dipahami. Kalau ada orang pintar menulis tapi hakikatnya dia munafik, bisanya menulis tapi tidak bisa mengamalkan, bisanya menasihati tapi dia menyelisih, itu banyak. Nah, di Facebook itu kan orang bisa nulis tok, sosoknya kan tidak teruji betul ya. Dan itu ya banyak yang pintar nulis itu banyak, sedangkan amalnya tidak seperti itu. Terhadap orang seperti ini bahaya sekali ya. Ya ini yang harus dipelajari. Jadi lima hal ini menurut saya menjadikan acuan bolehnya kita menggunakan Facebook. Dan yang paling penting ya tahu waktu. Kalau seorang ibu rumah tangga ya jangan lalaikan tanggung jawab anak dan suami. Saya juga mikir begini, kalau ibu rumah tangga ya, terus untuk apa Facebookan? Kan gitu. Apa banyak nganggurnya sekarang ibu rumah, kecuali yang mungkin punya pembantu dan seterusnya. Ini juga masalah gitu ya. Ya karena ya masalah ya, seharusnya waktu luang dengan adanya pembantu itu tidak untuk Facebookan. Ini ngeri sekali ini ya, ya naudzubillah ya. Mudah-mudahan yang ngaji ini ya memberi contoh yang baik. Ini ada yang ngaji masa terus ngasih contoh karena nganggur terus Facebookan, berfacebook ria. Mudah-mudahan yang ngaji mendengarkan ya. Itu nanti amalannya dihisap gimana itu dengan waktu-waktu yang dihabiskan. Apalagi hanya sekedar bercanda ria di situ. Tidak ada niat, apalagi kalau dalamnya hanya gosip ria. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau menjadi watak karakter permanennya, dia ghibah di sana sini, saya pastikan itu ada jinnya itu. Tolong ini didengar. Ya mudah-mudahan kalau ada yang komplain ya boleh ya. Tapi insya Allah seperti itu ya. Tadi yang saya sampaikan insya Allah tidak salah ya. Kalau itu permanen itu dipastikan ada jinnya. Kalau memang pekerjaannya itu bergosip ria di Facebook. Sekali lagi ya, waktu itu akan dihisap oleh Allah. Niat itu akan menentukan amal dan menentukan balasan amal ya, pahalanya. Niat di Facebook itu apa? Kalau sekarang ini saya pahami ya, tugas seorang ummahat ya, seorang ibu, seorang istri itu sudah lelah mestinya. Malahnya mesti karena tinggal capeknya saja. Kalau masih ada ruang waktu Facebookan itu kan perlu dipertanyakan. Ya. Kalaupun ada waktu kosong mestinya tidak untuk Facebookan. Kecuali Facebook untuk bisnis itu lain ya. Untuk dakwah itu lain. Tapi kalau untuk ngerumpi, ajang curhat, masa curhat di Facebook. Itu kan ungkap aib itu. Ya, kalau yang ngaji ya seharusnya tidak boleh. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang ngaji yang kayak gini ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini ya, tidak ada. Kalau yang ada ya mudah-mudahan cepat tobat. Ya rujuk dengan kesalahan itu kan kemuliaan, itu hidayah. Ya, saya kira itu. Nah, Ustaz, kita masuk ke SMS yang nomor 20 dari Arini Lawak Waru. Iya. Yeah. Ustaz, terkadang kita menyadari bahwa HP dan Facebook lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Mm-hmm. Mungkin dulu waktu SMA masih bisa tanpa HP dan Facebook. Ya, bagus. Apalagi tinggal di pondok. Ya. Tapi saat kuliah seperti sekarang, mm-hmm, sangat sulit jauh dari HP dan Facebook. Saya pernah jatuh cinta hanya karena sering SMS. Oh, gitu. Ustaz, sampai-sampai HP tidak pernah sepi dari SMS darinya. Bagaimana Ustaz untuk membiasakan diri agar tidak tergantung pada HP dan selalu menunggu SMS darinya? Jika Facebook saya tidak selalu berpengaruh Ustaz, karena saya juga jarang menggunakan Facebook. Ya, syukurlah. Sekarang Facebook tidak usah kita bahas, Facebook jangan dipakai. Ya, karena sudah ada penjelasan di sini. Sekarang HP. Sebagaimana supaya kita berhenti? Ingat ya, dalam Quran disanjinya katakan oleh Allah, in aksantum aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali pada pelakunya. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu kembali pada pelakunya. Harus disadari kalau SMS itu buruk, tidak diridhoi oleh Allah, dihitung dosa, karena di dalamnya ada dosa. Maka suatu saat keburukan dosa itu akan kembali pada yang SMS dan juga yang di SMS, karena mau dengan kontak dosa, dialog dosa. Jadi kalau sudah seperti itu, harus dipikirkan, masa berumah tangga dibangun dengan dosa. Kalau memang dia jodoh, misalkan begitu. Kalau memang dia jodoh, kenapa juga ditempuh dengan cara dosa, SMS-an. Dan ingat, keburukan itu kembali kepada pelaku. Siapa yang ingin keburukan menimpa dirinya? Saya ingin tanya, kira-kira mau apa enggak? Nah, ini perlu dipahami betul. Kalau dalam kondisi melakukan keburukan atau dosa, itu tidak ideal di hadapan Allah. Itu buruk, itu salah, kita dolim. Harus tobat, harus dihentikan. Status kita yang buruk di hadapan Allah ini, itu sudah seharusnya membuat kita berhenti dari SMS-an, gitu ya. Dan ketika SMS-an itu dilakukan terus, hati itu keruh. Hati itu keruh, konsentrasi tidak bagus, akan mempengaruhi kualitas ibadah. Bahkan kalau parah akan mempengaruhi pola hidup sampai perilaku. Ya, bahkan pribadi terakhirnya terpengaruh keburukan itu. Jadi karena semuanya itu buruk, maka jangan sampai terdituruskan SMS. Yang selanjutnya perlu diingat, kita akan dihisap semuanya. Tangan kita akan dihisap. Untuk apa itu dipencet-pencet tuh HP-nya itu? Uang yang habis untuk SMS-an, meskipun itu katakanlah gratisan, yaitu akan dihisap. Pikiran itu akan dihisap, hatinya akan dihisap, matanya akan dihisap. Bayangkan hisapnya bukan hisap kebaikan, hisap buruk. Siapa yang ingin dihisap dengan keburukan, dengan SMS yang buruk tadi itu? Kan tidak baik. Karena itu bersihkan hati. Dan yakini bahwasanya, kalau jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah, kalau diri yang penanya ini betul-betul taat pada Allah, nanti kualitas jodohnya akan taat juga. Kalau yang bertanya ini ingin menghentikan SMS ya, SMS-an dengan dia tidak tergantung, nanti akan dipertemukan dengan orang yang juga sama-sama tobat dari pengaruh SMS-an seperti ini. Jadi intinya, laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik, dan itu sekelas gitu loh. Karena itu seringkali saya sampaikan ya, kalau ingin mendapatkan pasang jodoh yang baik itu, desain diri sendiri di hadapan Allah, perbaiki kualitas diri di hadapan Allah. Dengan memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah, sama saja memperbaiki calon pasangan, gitulah. Dengan merusak diri sendiri, sama saja sudah meminta kepada Allah calon yang rusak, gitulah. Nah, mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini, itu kemudian bisa menghentikan dari tadi itu kebiasaan SMS tadi yang salah tadi. Hapus nomornya, mohon kepada Allah untuk diteguhkan hati ini. Ya, jangan kemudian meninggalkan sholat malam, karena dari situ kan nanti akan membuat hati ini tenang, sejuk dari guncangnya memutus SMS tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi modal untuk meninggalkan kebiasaan buruk menuju yang baik. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS yang nomor 21. Dari Batu Lulu, Mbak Lulu. Yeah. Assalamualaikum. Bagaimana membedakan orang yang jatuh cinta karena terkena sihir dengan orang yang jatuh cinta murni atau alami? Iya, kalau jatuh cinta karena kena sihir itu begini. Sekarang ajian jaran goyang, sabuk mangir, baret guna atau mahabah itu, tadinya itu benci, nolak. Habis itu langsung berubah 360 derajat. Langsung terima, kesengsem, bahkan bahasanya orang Jawa itu gendengi gitu. Betul-betul seperti orang tergila-gila. Itu cirinya orang kena sihir. Bahkan untuk itu harus ngelawan orang tuanya dilakukan. Bahkan sampai harus pisah dengan orang tuanya dilakukan. Berani menerjang norma dilakukan. Tidak malu ya, dirinya melakukan kemaksiatan itu dilihat orang banyak, katakanlah, dipeluk, dianu, itu tidak malu, itu kena sihir total itu. Adapun yang jatuh cinta ya wajar. Ya, masih ada sisi logikanya normal. Ya hanya seperti orang dikuasai mabuk asmara gitu. Tapi dia tidak bisa dengan orang tuanya, dia masih ada kesadarannya di situ. Ya dari tadinya memang kenal dulu, pendekatan dulu dan seterusnya itu pacaran lah apa itu jatuh cinta sihir karena apa jatuh cinta murni gitu ya. Tapi kalau sihir tadi tidak ada perubahan berlaku drastis, tadinya tidak suka menjadi suka, jadinya benci menjadi ridho dan seterusnya, itu pengaruh sihir. Pengaruh sihir secara umum. Silakan. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS yang nomor 22 dari Muhammad Yusuf Lowok Jati. Assalamualaikum. Istri ana hamil. Kata orang tua dulu tidak boleh setiap melakukan apapun dan melihat sesuatu harus bilang cabang bayi. Salah satunya ana bawa tas saja tidak boleh digendong. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Iya, ini kan tradisi Jawa ya. Tradisi Jawa itu kan dari kultur Hindu, agama Hindu, tradisi Hindu. Jadi itu tidak usah dituruti, ilmunya setan itu. Kalau dituruti tanpa itu anaknya jadi bulan-bulanan setan. Ya, tidak usah diikuti. Apalagi cabang bayi dan seterusnya. Ya, kita kembali pada adab yang Islami. Ya, keseharian dan seterusnya. Kalau apalagi hamil ya, sebaiknya lebih banyak baca Quran, zikir dan seterusnya. Bukan kemudian mengikuti keyakinan yang salah seperti ini, mitos yang salah dan seterusnya. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS yang nomor 23 dari Arini lagi Ustaz. Arini Lawak Waru. Bagaimana ciri-cirinya kita terkena sihir? Seperti pertanyaan Bu Lulu ya Ustaz, tapi Bu Lulu pada Gus langsung jatuh cinta ya Ustaz. Iya, kalau sihir secara umum tergantung sihir jenis apa. Sihir penyakit ya, ya pengaruhnya ke sakit. Ujung-ujungnya nanti ke gila. Sihir apa? Tahyil ya, menggambarkan, membayangkan, halusinasi. Kalau sihir mahabbah ya seperti gendengi. Kalau sihir tahrik ya, bisa suami istri. Sihir robot ya, tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Atau mungkin Ustaz ini untuk membedakan itu, ini kena sihir ataukah ini kena kesurupan murni atau turunan itu mungkin ya Ustaz. Bagaimana ciri-cirinya kita terkena sihir ini? Ya, kita pahami teksnya saja. Teksnya aja ya. Ya, terkena sihir ya. Ciri-ciri terkena sihir tadi itu tergantung jenis sihir apa. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke SMS nomor 24 Ustaz dari Fitri di Telogowaru. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sihir gendam di SMS maupun Facebook itu bisa dicegah pada saat kita terkena gendamnya Ustaz? Bagaimana cara kita agar tidak manjur gendamnya terhadap kita? Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Lalu saya pernah mendapati orang tua puasa mutih katanya untuk kelancaran putranya yang pada saat itu ujian. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya kalau puasa mutih tidak ada tuntunan ya. Itu tidak ada dalam Islam. Ya, jadi ya tidak dibenarkan. Walaupun tujuannya untuk baik. Ingat ya, tidak semua yang baik dianggap ibadah itu. Ibadah yang dianggap baik itu diterima oleh Allah. Karena harus mengikuti Rasulullah. Gitu ya. Masuk puasa mukti karena enggak ada tuntunan ya enggak boleh. Nanti ada puasa mukti, ada puasa merah, ada puasa hitam, puasa kuning, kan bingung nanti itu. Ya kan? Karena memang enggak ada tuntunan. Ada puasa ngerowot, ya, kayak gitu. Tidak boleh makan binatang yang kaki empat. Ini kan muncul semua puasa istilah-istilah yang tidak ada dasarnya. Itu tidak boleh. Gitu ya. Kemudian, apa tadi yang di atas? Apakah sihir gendam Facebook itu bisa dicegah pada saat kita terkena gendamnya, Ustaz? Ya bisa. Jadi ingat ya, gendam, sihir-sihir yang pakai pelet itu tidak terjadi kecuali ada kontak terus-menerus. Kalau sekali saja enggak. Ya, karena sudah terbaca orang yang diajak SMS-an ini figurnya, maka gendam itu bisa dilakukan. Hipnotis itu bisa dilakukan pelet bisa dilakukan, guna-guna bisa dilakukan. Tapi kalau sekali tok ya enggak bisa langsung. Nah, kalau di tengah-tengah sudah kena ya bisa diobati, dirukyah ya bisa. Caranya tadi itu harus putus kontak sama sekali sama orang yang gunai tadi. Kemudian Ustaz, bagaimana cara kita agar tidak manjur gendamnya terhadap kita? Ya, kita membentengi diri dengan doa zikir pagi sore, itu ya jelas ya. Terus menghindarkan diri dari kesalahan, dari dosa dan maksiat itu. Sebab kalau zikir pagi sore dibaca, tapi sisi lain dosa itu dilakukan, diakses, itu sama saja membuka efek pengaruh dari doa zikir pagi sore tadi yang tadinya melindungi menjadi terbuka terus ya mudah kena gangguan gitu deh. Kita masuk Ustaz ke SMS nomor 25 dari Abu Ilyas Sumber Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan pemandu siar yang semoga dilindungi oleh Allah. Amin. Ini ada beberapa dua pertanyaan Ustaz dari Abu Ilyas. Alhamdulillah selalu menemani kita ya Ustaz di frekuensi 102,5 FM. Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang hobi main Facebook itu ada kemungkinan kena gangguan jin Ustaz? Yang kedua, jika kita sudah melakukan ketaatan, semisalnya membaca Al-Quran, zikir pagi petang, sholat malam, azan, dan ketaatan yang lain, tapi jinnya masih tidak mau keluar-keluar, kira-kira apa? Ada yang salah Ustaz? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, kalau sudah menjalankan sejumlah ketaatan tadi itu, bisa jadi karena hanya tidak paham teknik rukyah. Mestinya sudah panen, tidak dikeluarkan, kan gitu. Jinnya masih sembunyi, ya, sembunyilah kabarnya. Atau bisa jadi ya ada kesalahan yang masih diakses kabarnya gitu. Tapi kalau itu tidak pernah, tidak ada ya, hanya salah teknik rupiah saja yang tidak dipahami untuk melakukannya. Insya Allah ya itu bisa dikeluarkan kalau diberitahu ilmunya, diajari caranya mengeluarkan dan seterusnya. Kemudian apakah orang yang hobi Facebookan itu kena jin? Kalau Facebooknya di mana itu Facebook yang menampilkan foto tadi itu semua dan chattingnya, chatting ya istilahnya ya, itu dengan lawan jenisnya, kok itu sering dilakukan, sering dilakukan ya. Terus di dalamnya juga tidak ada alasan yang betul-betul menjamin bahwasanya isi chattingnya hanya ketaatan, ya. Ya, kemungkinan besar kena jin. Misalkan ada yang berdalil itu menggunakan isinya cuma dakwah, misalkan gitu ya. Kita lihat apa betul-betul jujur di hadapan Allah itu dakwah. Niat dan motivasinya. Karena di situ kan ada foto-foto yang bisa dilihat. Kalau memang betul-betul dakwah, mestinya disarankan saja. Ini foto tolong ditutup. Kan mestinya begitu. Dakwah dalam hal apa itu kan itu. Jangan sampai memang ada peluang di dalamnya ya, khianat diri kita ini yang Allah tahu gitu. Yang di dalamnya kita masih mengendaki sesuatu yang lain, itu tidak diridhoi Allah gitu. Dan itu terus dilakukan gitu. Sekarang saya tanya juga, hobi itu maknanya seperti apa? Jam berapa dilakukan? Berapa jam durasi waktunya? Terus apa saja yang dilakukan kan gitu. Kalau dia seorang suami misalkan gitu ya, saya tanya tanggung jawab kerjanya gimana kan gitu. Namanya hobi ya, hobi itu kan waktu durasi waktu banyak ya. Tiap saat mau Facebookan terus ya, apa enggak kerja lah gitu. Gitu. Yang kedua, kalau dia seorang anak juga kita pertanyakan, masa hidupnya untuk Facebookan saja kan itu. Tanggung jawab terhadap orang tua, sosialisasi dengan nilai pekerjaannya, tanggung jawab PR dan seterusnya dari sekolah, itu juga jadi masalah. Jadi tolong dipahami ya, namanya hobi ini adalah kesukaan. Jadi itu membutuhkan waktu banyak di situ. Kayak hobi futsal, tiap hari futsal. Kalau futsal berjam-jam dan seterusnya, ya itu jadi masalah. Kalau di Facebook dengan gambar-gambar tadi ini jadi masalah. Apalagi ada pengungkapan aib-aib tadi itu. Nah, itu ngeri. Nah, kalau itu yang terjadi selama ini ya bisa jadi ya bisa kena dasar, kena tipu daya jin ya. yang memang betul-betul mentalbis seseorang ketika dia Facebookan, gitu ya. Ada lagi Ustaz yang di Facebook itu bukan chattingan aja Ustaz. Namanya update status Ustaz. Gimana itu maksudnya? Update status umpamanya saya ini lagi siaran ya Ustaz. Yeah. Langsung saya tulis Ustaz, lagi siaran dengan Ustaz Arif. Seperti itu aja sudah ditulis Ustaz. Kemudian mau minum kopi. Minum kopi dulu sih biar hangat gitu Ustaz. Itu di update lagi Ustaz. Itu namanya update status Ustaz. Nambah terus ya. Nambah terus. Ya kehidupan sehari-harinya itu dicantumkan di sana. Wah, tempat ya, dicurhatkan semua itu. Nah, itu nanti bisa waktunya gimana itu kalau hal-hal kayak gitu diceritakan, dibahas itu. Terus uang yang digunakan untuk kan otomatis membayar internet itu kan. Nah, Ustaz. Iya. Nanti isap tangannya gimana nanti? Isap elektroniknya gimana itu? Isap matanya gimana itu? Isap pikirannya gimana itu? Isap hatinya gimana itu? Kakinya yang bersimpuh yang duduk gimana itu? Tanggung jawab istri dan anaknya gimana? Itu ngeri semua itu. Kalau hanya hal-hal kecil dibahasakan di situ, mau bisa-bisa mematikan sosial dirinya dengan yang lain. Kalau dia seorang anak pelajar, ya tadi mati sosial, menjadi kurang perhatian, kurang ini, bahkan nanti bisa memutus tanggung jawab apa hubungan dengan orang tuanya. Kalau dia seorang istri ya bisa tadi itu dampaknya menjadi ya tidak ikhlas, tidak nyaman, tidak senang lagi secara apa namanya ikhlas ya untuk melayani suaminya dan seterusnya, bahaya. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke Bu Norina di Jetis. SMS nomor 26 Ustaz. Anak saya laki-laki Ustaz, 4 tahun. Sudah lama sering menahan buang air kecil. Sehari buang air kecil rata-rata 3 kali aja. Sudah saya ajarkan buang air kecil di kamar mandi dengan adabnya. Kalau lagi nahan dipegang-pegang kemaluannya. Bocor. Kalau dipaksa buang air kecil dia nangis sambil teriak-teriak. Apakah anak saya terkena gangguan jin? Bagaimana mengatasinya? Jazakumullah khairan. Tidak ada yang aneh ya ditanyaan ya. Nah, misalnya. Ya sudah diajari kadang apa nahan dipegang-pegang kalau disuruh nangis ya wajar dia tidak mau mungkin kan gitu aja ya tidak ada yang aneh di situ mengindikasikan dia kena jin jadi tidak usah diarahkan ke jin karena kepaca normal. Nah Ustaz kita masuk ke SMS yang nomor 27 ya. Dari Indra Sukun. Assalamualaikum Ustaz. Banyak yang bilang kalau kita tidak percaya sihir maka tidak akan bisa kena. Contohnya orang asing yang tidak percaya setan tidak bisa disihir. Apa itu benar Ustaz? Ya kedua kalau kita taat kepada Allah, apa masih bisa kena sihir? Terus bagaimana dengan Nabi yang pernah kena sihir? Iya. Jadi begini, untuk Nabi yang kena sihir itu kan tadi pembelajaran sudah ya, menjadi sebab turunnya Al-Falaq An-Nas. Jadi sudah dijawab tadi itu. Bagi orang yang taat bisa kena sihir kalau dia ya ada sebab-sebab yang bisa memungkinkan dia kena sihir. Misalkan ada benda-benda yang asar yang terpengaruh apa yang diambil itu juga bisa kena sihir. Mungkin juga taat tapi tidak percaya dengan sihir ya bisa kena sihir. Mungkin taat tetapi suatu saat jatuh imannya ya, turun psikologinya, keimanannya dia bisa kena sihir. Atau taat tetapi pengaruh sihirnya besar. Misalkan yang sihir buahnya itu juga bisa kena. Nah, apa tadi yang di depan di awal? Banyak yang bilang kalau kita tidak percaya sihir maka tidak akan bisa kena. Contohnya orang asing. Iya, kalau orang asing, orang kafir, ngapain juga disihir? Orang sudah full setannya, setannya sudah penuh ya kata. Ada kaidah ya, sama-sama setan dilarang saling mengganggu ya itu kan gitu. Tapi kalau namanya orang sakit hati itu ya kadang orang kafir pun ya bisa disantap dengan sihir. Nah, artinya sihir itu kan sesuai dengan tujuannya untuk mempengaruhi, untuk menguasai, untuk melukai, untuk menyakiti dan seterusnya. Kalau tadinya orang kafir itu nyantai-nyantai saja ya, begitu kena sihir bisa sakit. Kalau jenisnya sihir sakit gitu ya. Ya bisa, sangat bisa ya. Kalau hanya sekedar tidak percaya itu bukan berarti bisa melindungi. Musir hak kok. Ya, tidak percaya itu bukan yang diajarkan Nabi. Justru yang diharuskan harus percaya adanya sihir. Percaya bukan untuk takut. Percaya bukan berarti kita tidak ada ilmunya untuk menentang, untuk melawan. Islam ini ajarannya sempurna. Jadi kalau percaya, ya kita tahu cara melindungi kita dari pengaruh sihir. Jadi gampang sebenarnya menolak sihir itu tidak mesti aruri. Ya, tetapi menolak sihir itu dengan zikir yang diajarkan Rasulullah pagi dan sore. Adapun tidak percaya justru menjadi pintu masuk kena sihir. Ya, jika sihirnya besar dan kuat. Ya Allah alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS yang nomor 28 dari Ayuning Tumpang. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat untuk antum dan penyiar serta pendengar semua. Amin. Ustaz, ana pernah mendengar tentang ilmu ngerogo sukma. Apakah ada ilmu seperti itu? Tolong penjelasannya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya ada. Ada. Bahkan kita pernah nangani ya yang kasus itu ya. Rogo sukma ya. Dari Tuban. Tuban ya. Sihir seorang dukun ya Ustaz. Enggak, yang anak kecil itu. 15. Oh, yang anak kecil. Naam, nah, itu ngerogo sukma itu. Kayak sekarang ya Naruto itu. Naruto itu kalau dari versi dulu ya ngerogo sukma dan itu jin. Ya, tidak usah dijelaskan secara detail, nanti sama saja dengan ngajari orang untuk belajar ilmu rogo sukma nanti kan itu. Yang jelas itu bagian dari ilmu yang mengajarkan kesirikan. Sumbernya adalah sirik. Medianya juga nanti disuruh sirik dan seterusnya. Jadi tidak usah diikuti. Nah Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 29. Masya Allah Ustaz, ini Abu Ilyas selalu setia menemani kita Ustaz. Abu Ilyas sumber Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz wabarakatuh. Dan pemandu yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Ustaz, jika ada orang yang sudah melakukan ketaatan terus dia melakukan pembicaraan dengan topik jin dan tiba-tiba ada reaksi seperti ada yang ingin menguasai kesadarannya dan dadanya terasa sesak, apa itu menandakan di tubuhnya masih ada jinnya yang masih tersisa ataukah itu karena ulah jin yang ada di luar tubuhnya? Apa yang harus dia lakukan Ustaz? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, pastikan dulu rumah ini tempat ditinggal itu ada jinnya benda bersih, benda steril, benda. Kalau betul-betul banyak jinnya, ya bisa jadi jin yang dari luar itu tadi mengganggu. Tapi kalau tidak, ya berarti memang dalam dirinya yang ada sisa yang baru tersentuh dengan dialog-dialog jin tadi itu muncul dan mencoba untuk menguasai. Ya, terapinya tetap sama di rukyah. Ya, secara umum di rukyah, insya Allah akan keluar sejak gitu. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke SMS nomor 30. Ita Dinoyo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa sihir melalui jimat? Itu jimatnya bisa masuk sendiri dalam rumah tanpa ada orang yang bawa? Sebab di rumah suami saya ada beberapa jimat padahal suami sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Iya, ya bisa banget itu. Ada dulu seorang ibu yang biasanya pekerjaannya itu refleksi ya, pijat refleksi itu. Dia cerita ke saya, nemui saya. Saya ini Ustaz dilempari keris kecil. Saya enggak suka, saya buang, kembali lagi. Saya taruh di luar, kembali ke kamar saya. Terus begitu. Ya itu aja kan, sudah jadi ukuran. Kalau bangsa jin itu juga kadang itu masuk ke tubuh manusia juga kehendaknya sendiri. Nanti orang tidak mengendaki karena dianggap baik, dicoba ditolong dengan kesirikan. Keris ini dilemparkan ke dia terus. Padahal keris ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kalau diterima itu seolah-olah mahar bahwasanya jin itu akan ikut dia. Yang menjadikan dirinya ada di simbol keris tadi itu. Jadi prosesnya seperti itu. Yang kerisnya saya lupa itu serahkan ke saya hancurkan atau dia musnahkan sendiri itu tidak tahu. Jadi maunya jin itu mau kalau ibu itu terima

2 tahun. Umur kamu berapa? 1500 tahun. Tujuan kajian rukyah syariah ini membenteng keluarga kita dari keyakinan yang syirik, yang salah. Kita akan berikan bagaimana cara terapi berbagai jenis kisah jin yang itu bisa diterapkan masing-masing di rumah masing-masing, agar kita betul-betul terbebas dari keyakinan yang salah, mitos, lebih-lebih acara-acara yang katanya dengan dunia lain, misalkan di televisi. Anda ingin tahu tentang dunia jin dan hakikatnya? Ar-Rahman ayat 15. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan telah kami ciptakan jin dari marij, api yang panas, inti api dari inti api. Bagaimana terapi rukyah dan sihir yang syar'i? Keluarga Muslim, jangan lewatkan kajian rukyah bersama Ustadz Arifuddin setiap hari Ahad jam 4 sore sampai dengan jam 5 dan hari Senin setiap batal Isya sampai dengan selesai. Insya Allah acara ini akan disiarkan langsung secara live dari Al-Um 102,5 FM. Sekali lagi, jangan lewatkan kajian ini hanya di Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Al-Um 102,5 FM yang berbahagia, saya Dr. Andes Haji Husnan B. Fanani, MA, selaku staf khusus Menteri Agama, mengucapkan selamat datang di Radio Al-Um kepada Anda semua. Saya sangat senang dan berbahagia dapat turut serta dalam proyek yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, Allah memberikan rahmat kita, dan tentunya menjadikan pendengar Al-Um beserta Radio Al-Um sekaligus tempat kita beribadah, menjadikan kita terus melakukan ibadah untuk menegakkan kalimat Allah juga di... Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia Radio Al-Um FM dimanapun Anda berada, kita masih dalam kajian live rukyah syariah bersama Ustadz Arifuddin. Dan insya Allah sebelum kita lanjutkan tanya jawab dari kami, ada info. Insya Allah kajian ini kita off sampai jam 11. Dan pertanyaan-pertanyaan yang hari ini yang belum kita jawab, kami mohon maaf. Dan kami akan membuka khusus tanya jawab untuk hari Minggu depan, untuk Ahad sore. Bagi pendengar setia Al-Um yang hari ini pertanyaannya belum terjawab, kami minta untuk hari Ahad sore dikirim ulang lagi. Dan pada hari itu kami tidak membahas topik lagi, tapi hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu dari kami, mohon maaf. Kita bisa lanjutkan, Ustaz? Iya, silakan. Kita masuk, Ustaz, ke pertanyaan ini dari nomor akhiran 26, Ustaz. Pertanyaan 31. Yeah. Bismillah, Ustaz dan admin yang dicintai Allah. Saya kadang-kadang mengupload foto ponakan saya yang masih belita. Apakah ini juga berbahaya atau batil? Afwan, Ustaz, agak out of topic. Apakah seseorang bisa terkena penyakit ain melalui foto? Ya, tidak bisa kalau lewat foto. Ain itu harus di hadapan. Untuk ainnya ya. Kalau mengupload ponakannya yang kecil-kecil ya tidak ada. Kalau sihirnya, siapa yang menyihir? Ya, anak kecil ya gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Terus, silakan dilanjut mungkin. Terima kasih, Ustaz. Ini dari Bu Nurima di Cetis. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana caranya orang kok bisa menyihir lewat Facebook? Bagaimana cara menasihati orang perempuan yang beralasan berFacebook agar bisa terhubung dengan teman-teman lama yang perempuan saja, tapi tetap menampakkan foto? Alasannya, kalau gak ada foto, teman-temannya gak tahu fotonya yang sekarang. Bagaimana, Ustadz Sukron? Bisa enggak foto itu setelah ditampilkan dihapus? Kan gitu. Kalau alasannya karena tidak tahu, kan setelah tahu kan dihapus. Kan gitu mestinya. Kalau ternyata bisa seperti itu, ya sudah, itu kan sudah tahu, sudah. Lihat ini saya ini ya, sudah selesai dihapus. Tapi kalau ternyata tidak bisa dihapus ya sebaiknya tidak usah. Ya, adakah jaminan itu hanya dibaca, dilihat oleh temannya yang perempuan saja? Saya tanya, ada enggak jaminan seperti itu? Yang lain enggak bisa mengakses misalkan begitu. Kalau ternyata bisa menjamin seperti itu ya enggak apa-apa. Tapi katanya ya bisa dihacker gitu. Ya. Nah, Ustaz. Ya, kalau bisa dihacker kan berarti kan aman. Seharusnya kan data pribadi tidak perlu dimasukkan, termasuk foto di dalamnya. Ya, seharusnya begitu. Kalau ingin tahu kondisi, ya sampaikan saja dengan cerita gitu ya. Misalkan saya tidak seperti dulu, sekarang agak gemuk, agak anu, ceritakan gitu aja. Atau nanti suatu saat mungkin reuni, ketemu dan seterusnya bisa. Ya intinya pahami dulu dampak negatifnya. Kalau ternyata dampak negatifnya besar 6 bulan, itu ya jangan. Gitu aja. Sudah lagi yang terima kasih, Ustaz. Ini dari Ibnu Ubaidillah. Wah, Masya Allah ini, Ustaz. Punya nama kuniah, Ustaz. Iya. Di Jayasari. Saya punya akun Facebook. Ini punya Facebook, Ustaz. Tapi saya tidak nyari teman baru di Facebook itu selain teman-teman saya yang memang sudah saya kenal. Foto yang saya pasang pun bukan foto saya. Nama yang saya pasang pun adalah nama julukan saya di kalangan teman-teman. Apakah kalau seperti itu saya masih bisa kena sihir? Kalau ya, lewat mana? Kan penyihirnya tidak punya asar-asar saya. Iya. Apakah itu berarti hukum Facebook adalah haram seperti haramnya babi dan khamer? Karena niat saya punya Facebook adalah agar tetap sambung dengan teman-teman kampus saya dulu yang sekarang sudah menyebar ke berbagai kota dan tidak pernah reuni. Ya enggak apa-apa, syarat-syaratnya sudah terpenuhi itu kan. Foto bukan dirinya, nama bukan aslinya. Kan sudah. Enggak apa-apa, enggak ada masalah di situ. Ya, nah, tidak ada masalah. Ya bukan haram. Ya cuma berhati-hati, banyak doa gitu aja. Karena saya tidak tahu ya. Facebook ini kan bisa saja terhubung tidak dengan yang lain misalkan. Gambar-gambar yang lain bisa tidak di Facebook itu? Iya, Ibnu Munir bisa tidak dengan gambar-gambar yang lain itu? Kalau orang Facebook kan. Kalau untuk mengupload menggunakan profil gambar orang lain ya bisa. ya misalnya ketika Facebookan itu kontak dengan lawan bicaranya gitu ya. Nah, itu gambar-gambar yang lainnya tampil semua enggak? Kalau Facebook Ustaz, kalau tidak di-add itu maka tidak jadi teman kita. Tapi orang lain bisa membuka Facebook kita maupun itu tidak di-add. Tapi tidak seluruhnya terlihat itu Ustaz. Iya, iya. Ya intinya hati-hatilah dengan internet secara umum gitu ya. Ya saya kira itu. Jadi tidak ada apa namanya sihirnya kalau sudah seperti itu. Tidak kena sihir. Ya seperti itulah yang harusnya dilakukan oleh orang yang buka akun Facebook itu. Jangan putus sendiri, pakai nama-nama samaran seterusnya. Terima kasih Ustaz. Ini dari Piono Gajayana. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon izin rekaman ini disebarkan ke teman-teman di VB, di Facebook, supaya sadar semua. Makasih. Iya, iya, insya Allah ya. Kita masuk ke SMS yang dari nomor 78. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cara atau doa untuk melindungi foto di Facebook? Tetap ya, pasang ada. Facebook Ustaz, tapi dengan doa agar terlindungi gitu kan. Iya, enggak ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah orang yang meruqyah akibat dari meruqyah seperti diganggu jin itu apa berimbas ke ibu si peruqyah itu? Bagaimana kalau kondisi ibu peruqyah itu kurang dalam ketaatan? Gimana solusinya Ustaz? Kasihan ibu peruqyahnya Ustaz. Ya karena itu sebelum ruqyah itu dijelaskan juga gitu ya di keluarga besar gitu ya. Ya hendaknya membaca zikir pagi sore diajarkan dan seterusnya. Insya Allah kalau meruqyah dengan ilmu ya, dengan dasar ilmu ada ilmunya, itu tidak akan besar pengaruh dampak negatifnya itu kayak gangguan jin kepada kita. Insya Allah Allah akan melindungi itu. Jadi ibunya dipahamkan, disuruh zikir pagi sore, insya Allah itu tak akan terlindungi. Terima kasih Ustaz. Ini dari Hendi Mutakin di Karang Meloko. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, maaf Ustaz, apakah sihir itu juga bisa lewat kata-kata SMS? Soalnya zaman sekarang banyak SMS yang tak dikenal. Jazakallah khairan. Ya bisa, sangat-sangat bisa. Dulu pernah kalau tidak salah ada ya, ada SMS yang menggetarkan itu apa itu ya, SMS merah ya. Nah Ustaz, nah itu kan juga banyak korbannya itu. Nah seperti itulah ya, itu jawabannya. Bisa saja. Terima kasih Ustaz. Ini dari SMS nomor akhiran 73. Lalu bagaimana solusi saya agar tidak kena sihir Facebook? Karena saya sudah pernah masang foto, meskipun sekarang sudah saya delete, tapi saya gak jamin kalau foto itu belum pernah ada orang yang mendownload. Ya berlindung saja kepada Allah, ya zikir pagi sore dan seterusnya supaya tidak ada dampak. Ya selama ada doa zikir ya, orang itu insya Allah akan aman. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari Eko Lawang. Iya. Adik saya itu sudah positif kena sihir. Dia sudah lama, tapi dia udah dilamar, tapi dia mau kembali ke mantan pacarnya. Mungkin ada ayat yang bisa saya baca untuk menghapus. Ya, diruqyah, dibersihkan buhulnya, baru nanti bisa bebas. Ya, jadi buhulnya ini dihapus dulu, baru nanti proses ruqyah itu akan mudah. Ya. Nah Ustaz, ini dari Abu Soleh Telogomas. Assalamualaikum Afwan, ini mau nambah info dari seorang Ustaz Surabaya. Iya. Dalam kunjungan di salah satu kota di Jawa Timur, dipertemukan dengan pimpinan preman wilayah tersebut yang sangat bangga dengan 23 istri yang dimiliki saat itu. Saat ditanya gimana dia bisa seperti itu, dia menjawab caranya sangat gampang. Cukup ambil bagian tubuh atau foto, terus bacakan mantra, langsung wanita yang diinginkan akan bertekuk lutut. Betul, itu yang sudah kita pahamkan kan, sudah dari benda asar tadi itu, dari bagian tubuhnya apa, terus foto. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali ya, foto itu media yang paling gampang untuk orang terlahir. Nah, mudah-mudahan ini pertanyaannya bagus, ini di inventaris ya. untuk dijadikan bukti, karena ini kan data. Nah, Ustaz. Data jangan dihapus itu ya, supaya orang yang membantah itu ya, ya atau tidak percaya itu dengan data-data seperti ini itu jadi percaya gitu loh. Jadi gampangnya begini, kalau sudah memahami begitu besarnya dampak buruknya Facebook dengan menampilkan foto, yang saya baca sekarang ini sedang mendekati angka 500 juta ya, yang masuk di jejaring Facebook itu. Taruhlah itu 80% itu, 400 ya, orang yang berpotensi kena sihir Facebook. Bayangkan 400 juta itu. Na'udzubillah itu. Sangat mudah. Bisa-bisa ya Ustaz jadi istri yang ke nomor 24 ya Ustaz. Iya, ini bahaya sekali ini. Ya, kalau yang pingin jadi yang nomor 24 mungkin Ustaz. Iya, kan saya kena semua itu. Nah, itu bahaya sekali ini. Ya, mudah-mudahan gini, terutama mahasiswi gitu ya, yang saat ini lagi kuliah di Malang, atau orang tua yang lagi mendengarkan radio ini, mau disebarkan ya, untuk anak-anak yang punya Facebook dengan penampilan foto itu segera dihapus. Kalau tidak, nanti ke depannya ada risiko-risiko tadi itu. Nah, Ustaz, karena waktunya udah mau menunjukkan jam 11 kurang. Iya. Gimana ini Ustaz, mungkin Ustaz. Iya, ya. Jadi gini, tentunya ya banyak yang kecewa gitu, karena yang tanya ini kalau di data katanya ada 100-an gitu ya. Kok jam 11 sudah berhenti, biasanya jam 11.04 dan seterusnya. Ya karena tidak mungkin habis itu, terlalu banyak yang tanya, jadi ya. Ya kita sudah aja dulu, nanti minggu depan itu tadi yang sudah disampaikan Ibnu Mulyariati yang pemandu saya ini. Khusus untuk minggu sore kita adakan sesi tanya jawab untuk memperjelas kasus Facebook, share Facebook itu. Jadi diminta untuk yang sudah SMS malam ini juga mau SMS minggu untuk jawabannya. Atau yang jelas ya kita tawarkan seperti itu, terserah bagi para pendengar bisa hadir lagi di minggu sore apa tidak, itu harapannya. Saya kira itu. Jadi dari saya tekankan lagi bahwasanya foto, nama, tanggal lahir, orang tua itu sangat potensial untuk orang kena sihir. Jadi tolong semua sekarang yang ikut punya memiliki Facebook untuk kemudian berpikir bijak untuk menyelamatkan, melindungi dirinya sebelum ya materi ini yang sebelumnya menjadi peringatan ya, tadkiroh ya, peringatan itu nantinya menjadi sebuah masalah, menjadi kenyataan. Ya, kita berlindung bahwasanya tidak ada yang mengalami itu. Jadi silakan untuk mensikapi ini dengan bijaksana. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena ya keterbatasan waktu saja ya, jam 11 ini pertanyaan banyak, kita tidak bisa menyelesaikan semua pertanyaan. Jadi mungkin banyak yang kecewa, ya mudah-mudahan ya kita bisa dimaklumi untuk itu. Saya kira itu, saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang sedikit ini kita sampaikan untuk rakyat Malang ya, khususnya ya masyarakat Malang, warga Malang, saudara-saudara kita yang ada di Malang seluruhnya, itu bisa mengambil pelajaran ibrohnya, menyelamatkan keluarganya masing-masing dari pengaruh sihir Facebook dan HP. Dan mudah-mudahan yang terindikasi kena sihir Facebook dan HP ya segera bisa ada penanganan rukyahnya gitu. Dan selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.